إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار para ikhwan akhwat rahmatullah subhanahu wa taala, komunitas BST yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kembali di malam Jumat ini kita dimudahkan Allah subhanahu wa taala melanjutkan daurah idaman 2 ini membahas kitab Afiqul Muyassar, ringkasan fikih Islam yang sudah masuki yaitu kitab yang ke-7 berhubungan dengan kitab muamalat, ya, berhubungan dengan kitab muamalat. Baik, setelah sebelumnya membahas yaitu kitabul fiqhul ibadat, kemudian fiqhul jihad, ya, fiqhul ibadat mulai dari thaharah, salat, ya, kemudian zakat, puasa, haji, terus berlanjut dengan kitabul janazah, janaiz, kemudian kitabul jihad, kemudian sekarang adalah kitabul muamalat yaitu perkara jual beli, hal-hal yang berkenaan dengan perkara jual beli. Tentu tidak ada di antara kita yang tidak pernah berjual beli, ya. Ya, sudah pasti di antara kita dalam hidup sehari-hari, dalam setiap hari pasti kita pasti membeli sesuatu atau menjual sesuatu. Karena begitu pentingnya masalah ini, jadi sehingga di dalam agama kita dijelaskan berbagai persoalan yang berkenaan dengan jual beli ini agar tidak terjadinya kisruh, perselisihan. Jadi adanya aturan-aturan ini, ya, agar tidak terjadi kezaliman, adanya penipuan, adanya merugikan pihak lain, ya, sehingga agama kita memberikan aturan yang mulia dalam hal ini. Nah, kembali selalu akan kita ingatkan di sini terlihatnya betapa sempurnanya agama kita, ya, yang menjelaskan persoalan hidup di dunia ini, ya, yang dijalani oleh manusia, dan bila mereka mentaati aturan-aturan itu, mereka akan bahagia dunia akhirat, akan diberi pahala di balik melaksanakan berbagai aturan-aturan tersebut. Tidak hanya sekedar untuk menciptakan kedamaian, ketenteraman, ketenangan dalam hidup masyarakat, tapi juga adalah dalam kehidupan di akhirat kelak akan membawa berkah dalam kehidupan mereka, dalam rezeki mereka, dan juga di dalam keluarga mereka, termasuk nanti perjalanan akhir dari hidup mereka di akhirat akan mendapatkan keridhaan karena tidak pernah mengkonsumsi hal-hal yang haram atau menghindari hal-hal yang syubhat dalam hidupnya, terutama yang menjadi pekerjaan sehari-harinya ataupun yang dimakannya, yang dipakainya, ya, yang dipakainya atau yang ditempatinya, yaitu kebutuhan yang ma'ruf, yaitu ada kebutuhan pangan, ya, ada kebutuhan sandang, ada kebutuhan papan, ya, tempat tinggal, makanan pokok, pakaian, tempat tinggal, dan atau usaha dan segala macamnya, itu sangat erat hubungan dengan pembahasan ini. Maka hendaknya setiap muslim mengetahui secara mendasar, ya, pokok-pokok dari persoalan ini agar jangan sampai melakukan kezaliman, melakukan kezaliman terhadap orang lain atau dia dizalim orang lain. Jadi untuk menjaga hak masing-masing, agama kita memberikan aturan-aturan yang terbaik di dalam berinteraksi, di dalam jual beli. Ya, sekarang kita menjadi pembeli, sekarang kita menjadi penjual. Ya, itu pasti dalam kehidupan kita, ya, karena tidak mungkin kita memenuhi segala, mencukupi segala kebutuhan kita. Ya, tidak akan mungkin. Baik, maka di sini kita akan membahas secara ringkas tentunya, tidak mendetail, tetapi dari pokok-pokok ini dapat dianalogikan ke berbagai pembahasan-pembahasan lain, ya, di dalam kehidupan kita sebenarnya. Jika kita mengerti pokok-pokok dasar dari prinsip jual beli dalam agama Islam. Baik. Di dalam jual beli, ya, itu adalah bab yang sangat luas. Artinya kita secara umum agama kita membolehkan bermuamalah dengan non-muslim. Itu perlu di dasar-dasar pertama dulu. Kita jual beli dengan non-muslim boleh, dengan orang kafir boleh, dengan Yahudi, Nasrani boleh. Boleh berjual beli, boleh hutang piutang, ya, ini dasar. Ya, tidak hanya dalam konteks apa? sesama muslim saja hukum ini, tapi berlaku untuk selain atau dengan interaksi dengan pokoknya dalam konteks jual beli ya, tanpa ada memandang agama, tetapi dalam urusan jual beli muamalah ini itu sangat luas. Kaum muslimin boleh berjual beli dengan orang-orang kafir, sewa menyewa dan seterusnya. Baik. Di sini akan dibahas dalam Kitabul Muamalah ini, ya, pembahasan masalah jual beli ini ada 23 bab dibahas, ya, panjang berarti ini. Kemudian dari setiap bab di bawah kitab itu, ya, ya, akan ada nanti masalah-masalah yang dibahas. Ya, ada masalah-masalah yang dibahas. Untuk bab yang pertama ini, ya, akan dibahas sekitar 9 masalah. Apakah kita bisa menyelesaikan atau tidak, ya? Nah, pertama akan dibahas malam pertama, definisi jual beli itu apa dan hukumnya. Definisi jual beli dan apa hukumnya? Jual beli itu boleh atau tidak, ya? Definisinya secara bahasa adalah akhdhu syai'in wa ita'u syai'in. Mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu. Mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu. Itu definisinya secara etimologi, secara bahasa. Adapun dalam secara terminologi syar'i, istilahi adalah mubadalatu malin bimalin. Ya, bertukar harta dengan harta. Walau fi dhimma, dalam bentuk perjanjian juga. Walau dalam bentuk perjanjian. Au manfaatin mubahatin, ya, ala ta'bid. Ya, saling tukar menukar manfaat, ya, yang dibolehkan, ya, dalam bentuk ta'bid selama-lamanya, tidak sementara. Kalau sementara itu meminjam namanya, bukan jual beli. Kepemilikan yang abadi. Ghairu riba, ya, ghairu riban wa qardin. Jadi bukan riba dan bukan pula utang piutang. Ya, itu jual beli itu. Memberikan menukar harta dengan harta, walau dalam bentuk perjanjian atau manfaat yang dibolehkan dalam bentuk selama-lamanya, ya, bukan riba dan bukan pula utang piutang. Ya, bukan pula pinjaman, ya, kartu itu pinjaman. Baik. Jadi di sini ada yang diambil, ada yang diberikan. Dan yang diambil ada diberikan. Dengan syarat apa? Sekarang sepakat, zimmah, berjanji, kemudian manfaatnya dibolehkan. Kalau sesuatunya enggak dibolehkan itu bukan jual beli namanya, karena diharamkan memberi berjual beli dengan perkara yang tidak dibolehkan dalam agama kita. Nah, selama-lamanya bukan sementara. Kalau sementara itu dipinjamkan, ya. Ghairu riban, nah, bukan termasuk jual beli riba. Ya, dengan terjadi riba, qardin juga tidak pinjam meminjam. Ya. Hukumnya adalah al-bai'u jaizun, dibolehkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa halallahu al-bai'ah. Jadi halalkan Allah berjual beli. Ya. Dihalalkan Allah berjual beli. Haram riba, tapi Allah haramkan riba. Baik. Ini dasar tentang boleh menjual beli, dibolehkan bahkan dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam Al-Qur'an dalilnya, ya, tidak disebutkan banyak dalil ayat yang lain, tetapi di sini, ya, kalau ayat yang lain terkena dengan ayat itu, ayat jual beli dalam ayat yang terpanjang di dalam surah Al-Baqarah, ya, itu membahas masalah jual beli, pinjam meminjam semacamnya. Baik, kemudian juga berdasarkan hadis, ya, satu ayat dia sebutkan dalilnya secara ringkas saja. Ya, kemudian hadis yang diwakilkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabaya'a ar-rajulani, apabila dua orang saling berjual beli, fakul wahid minhuma bil khiyar." Maka masing-masing antara keduanya memiliki hak untuk memilih. Ma lam yatafarraqa, selama belum berpisah, wa kana jami'an, dan mereka bersama-sama, ya, masih bersama dalam satu tempat tersebut. Baik. Itu dalil Al-Quran dan Sunnah, dan juga ijma'nya kaum muslimin bolehnya jual beli secara umum. Kemudian juga wahajatun nas da'iyatu ila wujudi, dan butuhnya manusia untuk adanya jual beli itu, karena manusia, ya, butuh kepada apa yang dimiliki yang lain. Ini karena dia tidak memiliki segala hal. Karena dia butuh, dia punya rumah tapi enggak punya mobil, dia punya baju, ya, tapi nggak punya kendaraan atau nggak punya tempat tinggal, dia butuh beli-belilah, ya, punya beras tapi nggak punya ikan, ya, punya nggak punya beras, pasti terjadi jual beli. Atau disebut juga barter dalam bahasa malam ini, itu ketika bentuk barang dari barang, dijual beli dengan barang dari barang, ya. Bisa juga dalam bentuk mata uang, ya, atau emas dan perak. Baik. Jadi, ya, karena setiap manusia, karena seorang manusia butuh kepada apa yang dimiliki orang lain, ya. Dan cara memiliki apa yang ada pada orang lain itu imah pinjam, imah dibeli, ya kan, imah sewa. Wata'ala kubihi maslahatu, dan itu sangat berhubungan dengan maslahanya, kebutuhannya, ya, kelangsungan hidupnya. Wala wasilata lahu illa lusu ilaihi wa tahsilih, enggak ada cara untuk mendapatkan sampai atau mendapatkannya, untuk memilikinya atau sampai bitarakin sahih, dengan jalan yang benar, ya, illa bil bai', kecuali dengan jual beli, atau tadi kita sebutkan, atau pinjam meminjam, ya, atau sewa menyewa. Tapi di antaranya adalah cara untuk memilikinya adalah, ya, tidak ada jalan kecuali untuk sampai kepada tujuan itu dan memilikinya kecuali dengan cara yang sahih, dengan cara yang benar, kecuali jual beli. Fakta dah hikmah tu jawazuhu, maka disinilah di antara hikmah, ya, agama ini membolehkan jual beli. Wa masyru'iyatuhu, ya, dan disyariatkan jual beli. Liusul ilal ghar al matlub, untuk, ya, memiliki apa yang diingini, ya, memiliki apa yang diinginkan. Baik, itu dasarnya secara umum. Secara umum buat jual beli itu dibolehkan, ya, berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', ya. Masalah kedua adalah rukun-rukun jual beli. Ada rukun jual beli itu apa? Rukun beli itu ada tiga, ya. Yang pertama, aqidun, penjual pembeli itu aqidun. Wa ma'qudun alaih, barang yang diperjualbelikan. Kemudian wasighatun, dan apa namanya, terjadinya komunikasi jual beli. Siwa itu terjadinya komunikasi jual beli. Baik, itu tiga, ya. Ada barang, ada yang jual beli. Tapi kalau tidak saling menjual, barangnya ada tapi tidak pernah terjadi jual beli, ya, nggak disebutkan jual beli. Tidak terjadi, rukunnya nggak dipenuhi. Tiba-tiba diambil saja ampunnya, nggak bisa. Belum tentu redha orang yang diambil, kan, maka harus ada penawaran, harus ada terjadi kesepakatan untuk berjual beli. Ya, jadi ada tiga rukunnya di sini. Di sini dua orang yang penjual dan pembeli, kemudian ada barang yang dijual belikan, kemudian terjadi kesepakatan untuk melakukan jual beli. Itulah rukunnya jual beli itu. Pada akad yashmal al-ba' wal mushtari, akad di sini mencakup adalah penjual dan pembeli. Wal maqudu alaihi al-mabi', jadi yang dimaksud al-maqud adalah barang yang dijual belikan. Wasighatu hiya ijab al-qabul, jadi sighah itu adalah ijab al-qabul, komunikasi terjadi kesepakatan. Ya, komunikasi terjadi kesepakatan untuk melakukan jual beli. Itulah sirah. Komunikasi, ya, untuk mencapai kesepakatan jual beli. Baik. Jadi ijab al-qabul, ijab la butusadim al-ba'i'. Kalau ijab adalah dari penjual. Kalau qabul, ya, seperti dia bi'tu, ya, saya jual ke kamu ini. Ya, saya jual. Ya, kemudian yang qabul adalah dari pembeli. Ya, mengatakan secara itu saya beli, gitu. Saya jual, saya beli. Ya. Tetapi apakah mesti harus dilafadzkan? Nah, ini kembali kepada uruf. Tidak mesti dilafadzkan. Kalau udah tahu ini berapa, Mas? 3.000. Terus dikasih 3.000 dia. Ya. Berarti kalau ditanya berarti jual, maka sudah harga 3.000. Lalu dikasih 3.000. Berarti sudah terjadi itu. Ijab qabul, karena sudah saling meredakan dan menawarkan barang, si penjual menawarkan barang, si pembeli memberikan harga yang ditawarkan, gitu. Ya. Jadi tidak mesti dilafadzkan, saya beli ya, saya jual ya, ya. Karena itu sudah uruf saja, kebiasaan kalau sudah diberikan harga, nilai uangnya, kemudian barangnya diserahkan oleh penjual, itu sudah terjadi secara uruf atau secara kebiasaan jual beli namanya. Jadi wadihi siratul qawliyah, jadi sirat qawliyah, sirat ijab kabul itu disimpulkan para ulama, ya, ada bentuk dikatakan atau dibentuk perbuatan. Ya, ini sighatu filiyah hiya mu'atah. Jadi kalau sudah saling memberikan, ya, walaupun tidak jadi saya jual dan ngomong gitu, dia saya beli dia jual, tapi sudah saling memberikan, ini dikasihkan harganya, dikasihkan uangnya, ini dikasihkan barang, itu sudah, walaupun tidak saling ngomong, ya kan? Itu sudah jual beli, ya. Pemanya kalau orang bisu, bagaimana dia belanja? Ya kalau dia sudah kasih ya ditanya harga ini dan harga oleh dia dikasih harga dari barangnya itu terjadi jual beli ya. Jadi shighah ijab qabul itu tidak mesti dilafadzkan juga dalam bentuk tindakan perbuatan ya. Yaitu wail akhdhu wal ita', itu ambil dan memberi. Kaya dafa al mustari seperti umpamanya yang membeli memberikan sama silah harga barang kepada penjual. Lalu penjual memberikan barang itu tanpa berbicara. Ya kan? Tanpa berbicara. Ya kan? Apalagi kalau umpamanya di barang sudah tertulis harganya 5.000 terus dilempar duitnya ke penjual. Penjual ngasih barang. Ya, yang ini Mas gitu umpamanya. Itu terjadi umpamanya jual beli walaupun tidak dilafadzkan, tapi secara perbuatan sah jual belinya karena ijab dan kabul. Baik. Para ulama memberikan beberapa tasawur di situ, ya bisa saja yang mengatakan saya beli emas lalu dikasih duit oleh dia duitnya, kemudian pembeli tadi menjawab dengan bentuk perbuatan, penjual menunjuk pada diberi kasih barangnya, atau ditawarkan barang 5.000 kan dijual oleh dia 5.000 pokoknya. Ada orang dibeli, belian nggak disebut saya beli, tapi diambil barang dikasih duit 5.000 itu udah jadi, ya ada yang perkataan yang didawar, salah seorang yang perkataan yang lain dibentuk perbuatan, ya gitu. Jadi terjadi namanya ijab wal qabul. Baik, sebetulnya banyak. Yang penting secara umum para fuqaha menjelaskan kalau itu secara uruf terjadi jual beli itu sudah dianggap jual beli, ya. Kemudian ya masalah yang ketiga, nah, jadi masalah yang ketiga al-isyad al-bay', saksi atas jual beli. Apakah ini harus wajib? Nah, dasar para ulama sini dianjurkan saja, tapi sangat dianjurkan ketika bila barang yang diperjualbeli itu adalah barang yang sensitif, yang harganya besar umpamanya, nah, itu perlu jual beli tanah, jual beli rumah, ya, kalau dapat ada saksinya. Dan kalau di negara kita kan dibawa ke notaris lah, biar lebih agak secara hukum legal gitu kan. Nah begitu, itu di ada persaksian. Tapi kalau beli cabe, minta dua orang saksi enggak mesti, karena sudah umum ya. Tapi penjual beli yang maksudnya risiko besar, kemudian harganya besar, nah itu dianjurkan sangat untuk adanya persaksian untuk tidak terjadinya perselisihan di kemudian hari. Baik, nah adapun bersaksi memberikan persaksian atas jual beli mustahabun, dianjurkan, walaysa biwajibin, tidak diwajibkan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ishru idza tabaytum, ya wa ishru idza tabaytum, maka buatlah persaksian jika kalian berjual beli, kata Allah Subhanahu wa taala. Buat persaksian jika kalian berjual beli. Fa'amara Allah Ta'ala bil isyhad 'inda al-bay', maka Allah memerintahkan adanya persaksian ketika jual beli. Ghaira anna hadzal amru li istihbab, tapi perintah ini untuk anjuran saja. Dianjurkan, disunahkan saja, ya. Jangan dalil juga firman Allah Subhanahu wa taala, fa in amina ba'dukum ba'dan, ya, jika sudah saling percaya sebagian kalian bagi yang lainnya, falyu'addil ladzi tu'mina amanatahu, hendaklah yang diberi amanah untuk menunaikan amanahnya. Kalau sudah saling percaya, tidak perlu. Ya. Padahal ala anil amr innama huwa amru irsyadin. Berdasarkan ayat tersebut, maka perintah wa asyidu, buatlah persaksian, dipalingkan maknanya kepada istihbab oleh ayat berikutnya, fa in amina ba'dukum ba'dan. Jikalau sudah saling percaya, tersebagian kalian bagi yang lainnya, terbagi yang lainnya, sudah tidak perlu disaksikan. Ini menunjukkan bahwa ayat kedua ini memalingkan makna perintah dari awal itu menjadi istihbab, anjuran, ya. Kemudian, ya, padahal ana amr innama huwa, maka perintah dalam ayat tersebut hanyalah tujuannya amr isyadin, yaitu perintah yang untuk dianjurkan, ya, litausik wal maslahah, untuk sebagai bukti dan menjaga apa hubungan baik, maslahah atau menjaga kebaikan di antara keduanya, ya, tidak terjadi percekcokan, perselisihan di kemudian hari. Baik. Dan juga berdasarkan hadis bahwa menunjukkan tidak wajibnya harus ada saksi perjual beli, jual beli yang sifatnya tentu yang tadi ya, yang sudah lazim dengan yang keseharian pemaya kan. Dari Ammarah binti Khuzaimah, ibni Khuzaimah, an'amahu haddathahu, bahwa pamannya mencerita kepadanya, dan dia pamannya adalah di antara sahabat Nabi SAW, annahu alaihi salatu wassalam ibta'a farasan min a'rabiyin, bahwa Nabi SAW membeli seekor kuda dari seorang a'rabi, orang pedalaman. Wastabta'ahu liyaqbida thamana farasihi, maka Rasulullah SAW ya meminta kepadanya untuk memberikan harganya kuda tersebut, dalam tersebut. Lalu Fa'asa Rabbi Yusuf Abdul Arabi. Ya, lalu Nabi SAW ya, menyegerakan untuk membayar harga kuda tersebut, namun orang Arab ini terlambat untuk menyerahkan kudanya. Fatafika rijal ya'tariduna lil'arabi fayusaimunahu bilfars. Lalu sahabat gak tahu Rasulullah sudah menawar, sudah ada kesepakatan antara Rasulullah SAW dengan orang penjual ini. Ya, lalu sahabat gak tahu, sehingga sahabat menawar kuda yang dibawa oleh orang pedalaman tersebut. Ya, sahabat Nabi menawar kuda tersebut. Wa masyuruna Nabi sallallahu alaihi wasallam ibta'ahu. Mereka tidak tahu kalau Nabi sallallahu sudah membeli kuda tersebut. Jadi, wa man usaymunahu ya, yatlubun syira'u minhu. Di sini menunjukkan bahwa maksudnya itu adalah bahwa mereka meminta dari orang Arab itu agar menjual kepada mereka. Bentuk pendalilan dari hadisnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam istarfas min al-Arabi, di sini kalau seandainya ada saksi, tentu para sahabat sudah tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah membeli. Nah, di sini menunjukkan bahwa Nabi ketika bernegosiasi dengan penjual tadi tidak ada saksi, sehingga sebagian sahabat enggak ada yang tahu kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah beli kuda tersebut. Nah, ini maksudnya dan bentuk dalil dari hadisnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah berjual beli tanpa ada saksi. Maka maksud dari ayat tersebut berdasarkan dalil-dalil ini, maka perintah wa asyhidu idza tabaytum itu maksudnya adalah untuk tuntunan saja yang terbaik, tidak merupakan perintah yang wajib. Baik, ya. Kemudian, ya, bahwa Nabi SAW memberi kuda tersebut dari Arabi tersebut, dari penjual tersebut, dan tidak ada di antara keduanya bayina, itu saksi. Seandainya, walau kana wajibatan fil bay', kalau seandainya saksi itu adalah suatu yang diwajibkan wajib beli, lam yashtari Nabi SAW illa ba'da isya', tentulah Nabi SAW tidak akan membeli kecuali setelah adanya saksi. Baik, ini bentuk dalil dari hadis tersebut yang memalingkan makna ayat sebelumnya dari wajib menjadi istihbab. Baik. Demikian pula sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum itabayyanu fi asri, dan di masa Rasulullah mereka banyak berjual beli ya di pasar. Walam yunqal anhu annahu amarahum bil isyad, dan tidak pernah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka setiap belanja harus ada saksi. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi tidak pernah memerintahkan sahabat setiap belanja di pasar mereka harus mencari saksi dan mempersaksikannya, harus ada saksi. Nah, ini menunjukkan bahwa ayat tersebut adalah anjuran, bukan hal yang mewajibkan. Baik. Walam yumqal anhu anhu amarum bil isyad wala nuqila anhum fi'lu. Ya, dan juga tidak Nabi SAW tidak menyuruh para sahabat untuk setiap belanja di pasar harus ada saksi, dan juga tidak dinukilkan dari mereka mereka menukilkan tentang perbuatan Nabi ya tentang hal itu. Baik. Kenapa? Karena jual beli itu ya, ini asyra wal bai'a, karena jual beli itu adalah minal umur lati taksur bain nas. Karena itu sering terjadi ya, itu sangat intensitasnya tinggi jual beli itu ya, di antara manusia di pasar-pasar dalam kehidupan mereka sehari-hari itu. Merepotkan ya kalau setiap belanja harus ada saksi ya kan. Bisa belanja di pasar bisa setengah hari masih belum pulang karena masih banyak putar-putar mencari saksi macam-macam ya kan. Nah, ada kemudahan di situ. Walau asyhadu ala kulli syai'in, kalau seandainya mereka memiliki saksi terhadap semua jual beli, la adda ilal haraj wal masyaqqah, tentu akan membawa kesulitan dan membebankan dan menyusahkan. Nah, itu ketika perintah bersaksi itu. Jadi kalau yang dijual belikan tentu hal-hal yang lumrah-lumrah tidak perlu bersaksian. Tetapi tadi yang kita sebutkan, jika perjual beli itu adalah merupakan hal yang akan berdampak besar seperti jual beli tanah, rumah, segala macam ya dengan harga yang miliaran, nah, itu perlu ya, apalagi statusnya ya bisa warisan, perlu diadakan persaksian di dalam jual beli yang besar. Lakin idza kana al-ma'qud 'alaihi min as-safaqatil kabirah, nah, mu'ajjalat as-saman, ya apabila tetapi ya, bila yang diperjualbelikan itu adalah da'in tersepakat, itu hal-hal yang nilainya yang besar ya, nilainya besar, dan kemudian juga pembayarannya masih diansur atau ditunda ya, mimma yahtaju ila tawsik, dan harus ada bukti-bukti, mestinya harus ada bukti-bukti terjadi jual beli, kesepakatan penjualan ya, baik harga maupun bentuk pembayarannya. Payam bagi kita batu dalik, maka harus ditulis. Bila itu berisiko besar, harga nilainya besar, maka itu harus dipersaksikan. Ya. Wa isyadu alaihi liruju ila wasit. Ya, perlu dia adanya saksi. Kenapa? Untuk ya liruju ila wasit idza waqa'a al-khilaf ya baina tarafain. Untuk ya digunakan sebagai bukti bila terjadi perselisihan di antara dua belah pihak, penjual dan pembeli. Nah, itu gunanya. Jadi kalau memang nilainya besar ya, maka lebih sangat ditekankan adanya persaksian dalam hal itu. Baik. Nah, ini kadang-kadang ya banyak di antara kita kadang-kadang melalaikan hal-hal seperti ini kadang-kadang. Ya, kadang-kadang karena teman, karena keluarga, jual beli keluarga. Nah, jual beli antara adik kakak kadang-kadang suatu hal karena sudah adik kakak enggak perlu, enggak bisa, harus. Bisa saja pembeli lebih dahulu meninggal, tidak ada bukti bagaimana? Keluarganya juga tidak tahu. Ya, atau yang penjual yang meninggal. Nah, demi untuk tidak terjadi perselisihan-perselisihan itu, maka agama kita memberikan tuntunan untuk khusus untuk barang-barang yang memang menyita waktu pembayarannya, kemudian juga nilainya yang besar, maka itu harus di adanya saksi-saksi dalam terjadi perjual beli. Baik. Masalah yang keempat ya, adalah khiyar fil bai'. Nah, pilih bolehnya memilih dalam jual beli. Ya, al-khiyar ini maksudnya antara memilih ya barang ya, bolehnya menawarkan harga atau menawar ya, nilai harga tersebut oleh pembeli, ya, penjual menawarkan ada, ataupun kesepakatan-kesepakatan saling memilih ya, baik nilai harga ataupun waktu pembayarannya. Ya. Nah, adanya tempat memilih, kapan boleh khiyar itu, bentuk-bentuknya yang dibolehkan, ini kan dijelaskan. Akhiyar ayakun alikulli min bai' wa mushtari al-haqq bil imda' aqdil bai', yaitu antara memilih ini apakah jual beli dilanjutkan atau tidaknya, masing-masing keduanya berhak untuk membatalkan jual beli. Itu maksudnya khiyar, ya. Nah, khiyar tadi ada khiyar majlis, ada khiyar aib dan segala macam, itu kan jelasan nanti. Jadi, yang khiyar ini maksudnya apa? Ya, antara bolehnya dilanjutkan jual beli atau tidaknya. Masing-masing boleh milih, baik menawar, gitu itu. Baik. Jadi maksud khiyar itu adalah masing-masing dari penjual dan pembeli yang memiliki hak untuk melanjutkan atau menggagalkan jual beli itu. Fal asl fil aqd bai' yakuna laziman, tetapi asal dari jual beli itu, perjanjian jual beli itu adalah mengikat. Nah, apabila sudah lengkap syarat-syarat rukun-rukun jual beli itu, maka itu adalah apa namanya mengikat. Apabila sudah tercukupi ya syarat dan rukun-rukun jual beli. Ya, ada yang menjual, ada pembeli, ada barang, ada shighah ya, dan syarat-syaratnya. Wala yahaqqu li ayyin min al-muta'aqqidaini arju'an. Tapi kalau sudah terjadi sepakat harga, sudah sepakat ya syarat-syarat semuanya sudah oke, maka tidak pantas salah seorang di keduanya membatalkan jual beli. Kalau sudah terjadi jual beli. Ya, kecuali tadi ada khiyar tadi nanti. Kapan dibolehkan menggagalkan jual beli? Karena dasarnya apabila sudah terjadi kesepakatan, itu tidak boleh salah satu di keduanya membatalkan jual beli, kecuali, nah nanti dikecualikan yang disebut dengan khiyar-khiyar ini, kapan dibolehkan dia, baik penjual pembeli, bila untuk membatalkan sesuatu yang telah disepakati tadi. Ya. Ila nadin al-islami, dinul musa, dinus samaha wal yusuf. Nah, tapi agama kita adalah agama yang saling, apa namanya, samaha itu tasamuh ya, saling merelakan, dan juga agama yang mudah ya. Yura'il masalih wa dhurufa li jami' afrad. Ya, sangat perhatikan kondisi ya dan juga situasi ya masyarakat. Ya, masing-masing pribadi. Ya antara min dzalika anna muslim idza ishtara sil'atan aw ba'aha li sabbin ma. Ya, antara demikian adalah apabila seorang muslim membeli suatu barang atau menjualnya karena alasan tertentu, kemudian dia menyesal. Sumana niba ala dalik. Kemudian dia menyesal. Nah, faqad abahal syara ikhyar. Nah, maka di sini agama membolehkan memilih. Hatta yufakkira fi amrihi. Ya. Sampai ia memiliki keputusan berpikir untuk memutuskan apakah dia dijual atau tidaknya. Wa yanzur fi maslahatihi, dan memilih mana yang terbaik baginya. Ya. Fayaqdumu 'alal bai' aw yataraja'an. Ya, aw yataraja'u anhu. Apakah dia melanjutkan dijual atau dibeli atau dia tidak jadi, ya? Ala ma yarau munasiban lahu, mana yang lebih sesuai baginya. Nah, itu. Ini kondisi. Jadi ingin jelaskan sini bahwa bila terjadi akad telah terlaksana, telah ada sepakatan jual beli, harga dan syarat-syaratnya, rukunnya sudah lengkap, maka itu keputusan itu adalah sudah mengikat. Namun ada pengecualian oleh agama dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, ini yang akan dijelaskan karena melihat adanya karakter manusia ataupun kondisi dan situasi, kadang-kadang ada orang ya masih ragu, belum strike dengan harga itu atau dengan barangnya umpamanya, masih belum 100% dia untuk siap membeli atau menjual. Maka ada kesempatan untuk memilih di sini. Nah, itulah kesempatan untuk melanjutkan atau tidaknya. Nah, ini kesempatan disebut khiyar. Khiyarnya ada bermacam-macam. Di antara yang terpenting dibahas di sini adalah khiyar majlis, yang memilih masih dalam tempat jual beli. Ya, kalau sudah terjadi kesepakatan, barang sudah dibawa pulang oleh pembeli, ya, maka yang penjual enggak berhak membatalkan, juga pembeli tidak berhak membatalkan lagi. Nah, ini namanya khiyar majlis. Wa makana alladhi yajri fihi at-tabayu', yaitu tempat yang masih di dalam terjadinya tempat penjual beli, masih di sekitar itu, masih di tempat di mana terjadi proses jual beli. Itulah tempat namanya khiyar majlis. Nah, masih di tempat itu. Ya, kalau sudah ditinggalkan, nah sudah terjadi, tidak boleh lagi mengembalikan barang oleh pembeli atau menolak barangnya dibeli oleh atau menarik kembali barangnya oleh penjual. Fayakunu li kulli wahidin min al-aqidaini al-khiyar. Ya, maka masing-masing ya penjual dan pembeli ya dari orang berjual beli ini, penjual pembeli memiliki pilihan. Madama fi majlis al-aqdi, masih di dalam tempat penjual di tempat terjadinya transaksi, masih di tempat transaksi. Walam yatafarraqu minhu, dan belum satu antara keduanya meninggalkan. Saudara asongan. Ya kan? Nah, sudah tersepakat membeli dia. Kalau masih di dalam nego berhenti, masih nego-nego, itu masih bisa memilih. Kalau nanti sudah perangsang pergi, lalu menyesal pembeli, enggak bisa lagi karena sudah berpisah. Ya. Nah, ini contoh di situ yang disebutkan, selama belum terjadinya saling berpisah antara keduanya, kita atau meninggalkan tempat terjadi transaksi. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW kala, al-bay'ani bil khiyar ma la mitafarraqa. Ya, pembeli dan penjual dua-duanya itu memiliki pilihan selama belum berpisah keduanya. Selama belum berpisah. Baik. Itu namanya khiyar al-majlis. Ya, karena sebut khiyar majlis masih di tempat transaksi, ya. Yang kedua, dia memilih di tempat transaksi. Yang kedua adalah khiyar syarat. Nah, syarat, ada syarat. Memberikan syarat. Kalau begini saya beli, kalau tidak saya tidak jadi beli. Nah, ada syarat-syarat. Contohnya sini, wa yasatul muta'aqidani, yaitu salah satu dari penjual atau pembeli membuat syarat. Ya. Aw ahaduhuma ya al-khiyar ila muddatin ma'luma. Ya, atau salah seorang dari keduanya meminta waktu. Ya. Dia minta waktu dengan syarat. Ya, minta waktu saya 1 bulan untuk berpikir. Itu masih namanya dalam masa khiyar syaratnya, ya. Ya, meminta waktu dalam masa tertentu li imdal aqdi au fasakhi, untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Jadi minta waktu dia, itu khiyar syarat namanya. Ya, syarat namanya khiyar syarat, yaitu minta waktu tertentu masanya untuk berpikir ya apakah dilanjutkan atau tidak ya transaksi itu. Nah, faidan ta'til mudda muhaddar bainahuma, apabila sudah selesai waktu yang diminta tadi untuk berpikir, untuk mempersiapkan dana bagi pembeli atau macamnya, atau penjual juga meminta waktu ya, nah sampai terjadi kesepakatan. Nah, apabila sudah sampai kesepakatan waktu syaratnya tadi sudah terpenuhi, bainahuma min bayal aqd, ya, di sejak awal perjanjian, ya, jika tidak dibatalkan sara laziman, maka tidak terjadi pembatalan dalam masa tadi, entah waktu tadi, maka berakhir sudah masa waktu tenggang syarat tadi, maka berarti terjadi transaksi itu adalah mengikat. Transaksi mengikat. Karena ya, kalau saya tidak batalkan sampai bulan sekian, kalau saya tidak kembali lagi, maka syarat-syarat itu ya berlaku. Atau dia minta waktu, saya kalau saya tidak apa namanya bisa apa namanya memenuhi sekian, maka kita tidak jadi. Kalau saya penuhi, kita jadi. Nah, kalau sudah selesai sampai waktu perjanjian-perjanjian itu, maka jual beli terikat, apakah dilanjutkan atau tidaknya kesepakatan mereka dalam waktu tadi meminta dilanjutkan batas waktu tertentu atau minta dibatalkan batas waktu tertentu. Jika sudah penuhi waktu itu, maka apa yang mereka kesepakati di awal, maka itu mengikat. Baik, itu maksudnya. Contoh umpamanya, contoh di sini ya. Seseorang membeli mobil dari orang lain, maka pembeli mengatakan, saya minta waktu selama sebulan. Saya minta waktu selama sebulan. Ya. Fa'intaraja an syira khilal syahr fala udzalik. Nah, selama sebulan ini, kalau dia katakan waktu minta sebulan, nah, kalau dia di dalam masa waktu sebulan tadi dia tidak jadi beli, dia oh saya enggak jadi beli waktu yang satu bulan ini. Nah, itu maka boleh dia membatalkan jual beli. Jika dia tidak membatalkan sewaktu sebulan itu, sewaktu waktu satu bulan tadi, maka dia telah terjadi apa namanya mengikat membeli mobil tadi sudah diikat perjanjiannya dengan selesainya waktu satu bulan tadi. Ya, dia minta berpikir satu bulan pemainnya. Ya. Maka kalau dia tidak membatalkan jual beli dalam waktu yang dimintanya tadi, maka berarti jual belinya adalah mengikat. Baik. Tentu tergantung juga tadi, kalau saya pemain satu bulan minta waktu ya untuk lanjut atau tidaknya pemainnya. Kalau tidak lanjut saya hubungi sampean, kalau lanjut saya tidak akan hubungi pemainnya. Berarti itu perjanjian mengikat. Baik. Yang ketiga, khira'ib, memilih karena ditemukannya ada cacat pada barang yang dibeli. Nah, antara penjual dan pembeli, ya, maka pembeli boleh mengembalikan barangnya atau dinilai berapa nilai kecacatan. Dia ada dua di situ pembeli itu. Kalau beli barang yang rusak, datanya rusak, ya, tidak sesuai dengan harga dan standar yang sebenarnya, maka pembeli di sini memiliki dua pilihan, imam mengembalikan barang minta uangnya, atau dia nilai diminta nilai kerusakan, kekurangan atau aibnya cacat itu dinilai dengan apa namanya nominal tertentu. Baik. Itu khair aib namanya, ya. Yaitu yang ditemui oleh pembeli apabila mendapatkan cacat pada barang dibelinya, ya. Kemudian yang mana penjual tidak memberitahu sebelumnya, yang dengan syarat juga tidak diberitahu oleh penjual sebelumnya. Ya. Walam ya'lam ba'i bihi, dan penjual pun enggak tahu kalau barang itu ada cacatnya juga. Tapi kalau dia tahu kemudian dia tidak beritahu pembelinya, maka ini termasuk menyembunyikan aib barang, enggak boleh. Mestinya disebutkan bahwa mobil ini sudah saya pakai sekian, pernah dibawa ke bengkel, pernah rusak ininya, nah, itu. Maka karena kalau orang jujur dia beli, kata Rasulullah SAW, ya, jika saling keduanya pembeli dan penjual itu jujur, ya akan mendapat berkah jual beli mereka. Nah, ini pentingnya betapa indahnya jual beli dengan cara terus terang, dengan cara memang kita harapkan keberkahan, walau mungkin terjual dengan harga yang memang tidak mahal, tapi dengan kejujuran kita nilai apa namanya nominal kita terima itu sangat berkah. Jadi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Penjual pun enggak tahu sebelumnya, ya. Dan cacat tersebut mengurangi, ya, mempengaruhi tentang kesempurnaan barang tersebut dan mengurangi harga barang tersebut. Maka wayurja' fi ma'rifati dzalika ila ahli khibrah. Dan itu dikembalikan tahunya cacat ini ada cacat biasa atau cacat memang adalah sangat mempengaruhi harga nilai barang. Nah, ini kembalikan kepada orang yang ahli dalam barang tersebut, mobil, ya, ya, orang yang biasa penjual mobil atau jadi kembali kepada ahli khibrah minat tujar mu'tabarin. Jadi dari pedagang yang sudah senior yang menjelaskan hal itu. Fama'adu aiban, jika para pedagang yang senior menyatakan ini adalah aib, ini harganya kalau tidak cacat segini, kalau cacat begini di pasaran. Nah, sahabat terakhir, maka di situ boleh memilih yang pembeli tadi untuk mengembalikan barang, ya. Nah, tapi kalau cacat tersebut tidak mempengaruhi nilai barang, nah maka tidak boleh ya, dikembalikan barangnya. Wa yasbutu hadha al-khiyar lil-mushtari. Nah, pilihan ini bagi pembeli. Jika dia kehendaki untuk tetap gue beli dilanjutkan, kemudian mengambil ganti sesuai dengan cacat kekurangan barang tersebut. Ya, wahal farqu itu perbedaan antara nilai. Ya, nilai barang itu tidak cacat dengan nilai barang itu memiliki cacat. Berapa ini dinilai itu kecacatannya? Ya, dikembalikan oleh penjual nilai seberapa nominal. Ya, jika barang itu tidak cacat, dibeli sempurna berapa harganya? Pokoknya 5 juta. Nah, kalau ada cacat ini sebetulnya adalah 4.500.000, maka berarti 500.000 penjual harus memberikan nilai tentang nominal dari cacat yang mempengaruhi nilai barang tersebut. Nah, atau boleh juga pembeli tadi untuk membalikkan barang saya, minta hartanya kembali. Ya, minta nilai, minta dari uangnya kembali. Nah, wastadar saman dan minta uangnya yang diberikannya kepada penjual. Yang keempat, khiyar tajlis. Jadi juga bagi pembeli, penjual menipu umpamanya penipuan terhadap barangnya. Ya, contohnya mobilnya sudah lama, cuma dipoles, mengkilat semacam ya, tertipulah pembeli umpamanya. Nah, khiyar tajlis nama ini. Nah, ini juga bagi pembeli boleh mengembalikan barang tersebut. Nah, kadang-kadang penjual enggak mau kadang-kadang karena dia merasa berhasil menipu. Padahal secara agama, kalau dia tidak kembalikan, dia melakukan hal itu, dia berdosa. Dia berdosa. Dan ini banyak di pasaran ya, terjadi di antara orang-orang jual beli kadang-kadang, apalagi di pasar-pasar loak atau barang-barang bekas, mobil-mobil yang sifatnya di apa namanya, sorong-sorong, yang itu kadang-kadang ada hal-hal seperti ini. Nama ini sebetulnya nggak boleh, harus ya, tidak ada tadris. Wa huwa yudallisul ba'u 'ala mushtari, yaitu mengelabui penjual, mengelabui pembeli. Maizidu bihi saman, ya, untuk harganya tinggi, ada harga tinggi. Perbuatan adalah haram. Buatan haram. Ini subhanallah, jadi memang banyak sekali keberkahan yang lari dari hidup kita karena memang kita tidak berjalan jual beli kita sesuai dengan yang disyariatkan oleh agama kita. Maka penting bagi orang yang beri pasar, ya, bahkan kita pembeli juga mengerti ya, urusan ini harus secara umum diketahui oleh kaum muslimin. Baik. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Manggasana palaisamina, orang yang menipu kami tidak masuk golongan kami." Dan ini sebabnya adalah satu kali Rasulullah SAW pergi ke pasar, kemudian beliau memasukkan tangan beliau ke dalam goni gandum, kemudian beliau tarik ke atas, rupanya di bawahnya basah, di atasnya kering. Maka Rasul menyebutkan, "Manggasana palaisamina, orang yang menipu kami tidak masuk golongan kami." Nah, ini teguran keras dari Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW pasti orang melakukan penipuan seperti ini. Nah, tidak boleh. Itu mengelabui. Ya, ini banyak kadang-kadang ya, banyak. Kalau di desa-desa kadang-kadang agar itu ada namanya dari kaleng susu jual kacang rebus ataupun cabai, kadang-kadang itu ekornya itu ditombol ke atas di itu terus agar kelihatan muncul melambung. Kayaknya isinya penuh. Telah dimasukkan ke kantong, rupanya ekornya itu ditumbuk itu sehingga melonjong ke atas, isinya sedikit. Nah, kelihatan masih segar padahal tidak segar. Subhanallah, yang penting kita belajar hal ini. Ya, barang sebetulnya udah lama, masih tidak baru karena dikasih bahan-bahan kimia. Agama kita tidak membolehkan. Ini tadlis yang banyak terjadi di pasar-pasar. Tunjukkannya dipoles di luarnya bagus-bagus, dicat warna yang menarik, yang kilat. waj'al madharaha khariji barraqan. Jadi bagian luarnya akan dia memindahkan nilai yang cacatnya, ya. Nah, ini namanya khiyar tadlis. Kalau terjadi penipuan dalam sebuah barang, ya, barangnya dibilang asli, cuma KW. Ya. Subhanallah. Kalau di kaum tidak asli, kita recording sama yang progress. Lain saling merugikan, tidak saling menipu, ya, justru saling membawa keredaan, ketenangan jiwa. Nah, begitulah indahnya agama kita. Seandainya kita menjalankan aturan ini, sungguh kita akan merasakan kenikmatan berbahagianya menjalankan agama ini. Ya, indahnya hidup ini tidak terjadi sering perselisihan, kekecewaan, ya, membuat orang lain merasa rugi dan segala macamnya. Baik, kemudian yang masalah yang kelima adalah setelah menyebutkan macam sesi membeli atau tidak jadi khiyar tadi, ya, antara membeli atau membelikan barang atau tidak jadi jual beli atau khiyar namanya, ada empat yang dibahas ini. Lalu ada khiyar-khiyar lain dibahas oleh para ulama, tapi yang masyhurnya adalah yang pertama khiyar majlis, yang kedua khiyar syarat, yang ketiga adalah khiyar aib, yang keempat adalah khiyar at-tadlis. Taib. Masalah yang kelima adalah syarat-syarat jual beli. Nah, untuk sahnya jual beli itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah taradi, ada saling menerima, tidak ada paksaan. Penjual beli, pembeli redha dengan harga semikian, dan pembeli juga redha dengan barang yang dibelinya. Redha, yaitu taradi bainal bai' wal mustari, adanya saling keredaan antara penjual dan pembeli. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian memakan antara harta sama kalian itu, ya, dengan cara batil, cara tidak benar. Illa an takuna tijaratan antara minkum, kecuali dalam itu jual beli yang kalian saling meridhai antara kalian. Nah, harus saling ridha. Baik. Tentu saling redha ini bukan syarat satu-satunya beli, ya. Kan ada pula orang menghalalkan riba, kan sudah redha, Ustaz. Yang mengutangkan juga redha, yang mengutang juga redha. Nah, itu dalam hal perkara perbuatan proses ini haram, walaupun saling redha. Hatta walau zina, sekalipun saling redha, tetap haram saja. Tidak bisa saling redha hanya di situ, karena perkara yang haram. Ya, riba walaupun saling redha, tetap haram. Jadi bukan satu-satu syaratnya. Ya, jual beli hanya redha saja, tidak. Ada syarat yang lain. Maka itu diperhatikan nanti. Bukan satu-satu syarat jual beli itu hanya redha saja, tidak. Ya. Ketika yang pertama apa? Saling redha antara penjual pembeli. Nah, ayatnya sudah disebutkan tadi. Kemudian hadis dari Nabi Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi SAW bersabda, innamal bai'u antaradin. Jual beli itu harus dengan saling apa? Suka, saling redha, saling menerima. Ya. Saling redha. Maka tidak salah jual beli apabila salah seorang memaksa yang lainnya tanpa alasan yang benar. Tidak boleh maksa, ya. Kalau kamu tidak jual, kan ada juga itu. Ya, kalau enggak jual ke saya, para pembeli-pembeli diganggu oleh dia atau nanti penjual pun diancam, enggak boleh. Apalagi banyak terjadi hal ini kadang-kadang dalam bisnis pertanahan, pemerintah memaksa seseorang untuk menjual barangnya untuk bayar hutang. Nah, bela lagi. Dia punya hutang, dia punya barang-barang yang bisa dijual, namun dia tidak tetap enggak bayar. Maka pemerintah atau hakim memutuskan dia wajib bayar barang, jual barangnya itu. Ya, terserah dijual berapa harganya, dipaksa sudah dijual. Bukan berartinya hakim menentukan harganya, tidak. Sesuai harga pasar, tapi dia suruh menjual barangnya agar dia bayar hutangnya. Itu beda. Ini paksaan yang dibolehkan, yaitu bila pemerintah memaksa seseorang yang memiliki aset, ya, tapi dia tidak mau membayar hutangnya. Dia punya tanah, dia punya kebun, dia punya rumah. Memaksa dia untuk menjual, tapi tetap dengan harga yang tentu tidak dipaksa. Harga tetap setara harga pasaran. Baik. Yang kedua syaratnya adalah, orang yang menjual beli itu adalah, yang pertama, yang penjual atau pembeli itu mesti orang yang sudah balig, berakal, yang merdeka, dan rasyidan. Sudah mumayyiz, sudah benar dia dalam tasarufnya. Pas itu mendapat artinya sudah rusdu itu dia tahu untung rugi ya. Nah itu maksudnya bisa mengerti hal seperti itu. Jadi kalau yang salah satunya anak-anak atau orang gila atau budak, ini enggak berhak dia menjual beli. Tidak boleh kita jual beli. Ya apalagi kalau umpamanya kelihatan dia bodoh, diperbodoh-bodohi harga juga enggak boleh. Baik. Yang ketiga adalah ayakun al-bai' malik al-mabi'. Nah, ketiga harus barang yang dijual itu harus miliknya, jangan milik orang lain, ya. Atau dia sebagai orang yang berfungsi menggantikan pemiliknya atau yang diwakilkan oleh pemiliknya, ya. Seperti wakil atau orang yang menerima wasiat untuk menjual, ya, atau wali sebagai walinya sebagai apa namanya orang tuanya, orang yang dipercaya, ya. Maka tidak boleh seseorang menjual sesuatu kecuali yang dimilikinya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Li Hakim bin Hizam, ya, mengatakan, La tabi' ma laysa indak. Jangan engkau jual yang bukan milikmu atau yang belum kamu miliki. Tidak boleh, jangan jual. Nah, jangan sampai menjual barang orang lain. Ya, itu jelas tidak sah. Ya. Baik, jadi yang pertama apa tadi? Yang pertama, kedua adalah penjual bukan orang gila, bukan orang bodoh, bukan ya rusuh itu artinya orang bodoh ya, yang orang tidak mengerti harga barang namanya atau balik ya berakal harus ya. Anak-anak tentu tidak mengerti juga kadang-kadang, maka di antara anak yatim itu dia belum rusuh baru diserahkan hartanya kepada dia, tapi kalau dia belum bisa mengerti menilai barang ya itu tidak belum sampai kepada nilai rusuh dapat mengerti tentang nilai satu barang. Baik. Yang keempat, barang yang jual beli itu barang yang boleh diambil manfaatnya, yang halal secara agama. Ini bolehkan diperjualbelikan. Jadi kalau barang-barang itu haram diperjualbelikan tidak boleh, tidak sah jual belinya. Ya, di sini tuh khilaf para ulama, jual beli sah tapi dia melakukan perbuatan haram, berdosa dia. Ada yang kalau pendapat ulama di sini adalah jual beli tidak sah. Kalau barang-barang dijual itu barang-barang yang tidak halal. Nah, boleh mengambil manfaat, ya, ya menghairi hajatin tanpa diperlukan, ya. Kalau darurat, umpamanya boleh makan bangkai karena dalam keadaan darurat itu beda, ya. Lalu bangkai boleh dijual beli, nggak boleh. Nah, seperti yang dimakan atau yang diminum dan dipakaian atau yang dinaiki, ditunggangi atau akar adalah maksudnya properti, akar itu properti dan lain sebagainya. Maka tidak boleh menjual hal yang haram. Mengambil manfaat dari barang tersebut, baik untuk dimakan, untuk diminum, untuk ditunggangi, atau untuk di apa namanya properti sekalipun. Seperti apa? Khamar. Nah, boleh diperjualbelikan, walaupun saling redo antara penjual pembeli. Nah, tadi kita sebutkan itu tidak cukup hanya redo sama redo saja. Atau babi, tidak boleh jual beli babi, ya dalam syariat Islam. Bangkai tidak boleh menjual bangkai dalam syariat Islam, ya. Atau alat-alat musik, ya, walahu yang melalaikan orang lain, wal ma'azif alat musik. Nah, berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, innal harrama bai'al khamar. Allah mengharamkan menjual beli khamar, ya, wal maitah bangkai, wal khinzir dan babi, wal asnam dan patung-patung. Nah, diharamkan untuk jual beli. Nah, ini perhatikan, ya. Kita jual beli. Nah, itu akan bertanya bagaimana kalau boneka. Boneka-boneka yang sederhana saja dibolehkan. Tapi kalau boneka sebesar orang itu tidak lagi. Di antara ini bolehkan para ulama jual beli boneka yang memang muntahan. Jadi bisa tidak di apa namanya tidak dipajang-pajang. Tapi untuk permainan anak-anak bisa ya diduduki oleh dia, diinjak oleh dia, dilempar-lempar. Nah, itu tidak bermasalah sebagian ulama membolehkan. Tapi tetap diusahakan tidak persis seperti manusia atau memiliki mata yang sempurna, hidung segala macamnya, tetap diupayakan demikian oleh para ulama. Nah, sekarang ini banyak orang jual beli tapi bonekanya yang ada sebesar manusia ya, itu untuk dipajang. Ini enggak boleh. Itu pajangan namanya, bukan mainin buat anak-anak kecil. Baik. Diharamkan jual beli apa tadi? Khamar, bangkai dan babi dan juga berhala-berhala, patung-patung. Dan juga dari Abbas bahwa Nabi SAW bersabda, Innallaha idza harrama ala qaumin akla syai'in haramaka mana. Sungguhnya Allah apabila mengharamkan terhadap seluruh kaum memakan sesuatu, itu nilainya juga haram. Harga, ini uang yang didapatkan itu juga haram. Jadi kalau haram memakannya, haram menjadi. Kan gak dimakan Ustaz, dijual saja. Nah itu tetap tidak boleh. Harganya, ya, bila haram dimakan, berarti haram harganya. Bila barang-barang haram, nilainya juga haram. Uang didapatkan juga haram. Baik. Maka tidak boleh menjual anjing. Berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW sabda, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Nah Rasulullah SAW ansa manil kalbi, ya, wahluan awa mahriz albagi, wahluan kahin." Ya, lanjutan dari hadis ini. Rasulullah SAW melarang menjual, mengambil harta apa, jual beli anjing, kemudian juga apa namanya, upah pelacur, dan juga apa namanya, maharnya dukun, nggak boleh. Baik. Namun dia ada pembahasan para ulama di sini, bagaimana kalau anjing itu anjing yang sudah terlatih, anjing buruan sudah terlatih, ya. Wallahu a'lam, ya. Apakah itu disebut menjual anjingnya atau manfaatnya yang dijual? Ini dalam perkara ini perlu penelitian lebih lanjut, lalu kita bacakan pendapat ulama lebih jelas lagi dalam masalah ini. Baik. Secara umum jual beli anjing itu tidak dibolehkan, ya. Termasuk jual beli kucing dan segala macamnya, ada larangan seperti itu. Nah, sehari-hari ini banyak orang menjual anjing, jual beli kucing. Ya, hanya untuk hiburan, untuk dipelihara. Ini sudah hal yang tidak bolehkan dalam agama. Yang kelima, ada naikun al-ma'qud 'alaihi maqduran 'ala taslimi. Nah, yang kelima syaratnya adalah barang yang dijual itu bisa diserahkan. Jangan jual burung yang di udara, jual ikan yang masih di tengah laut. Jadi barang itu sudah bisa diserahkan secara langsung. Secara fisik bisa barang itu dilihat dan dipegang oleh pembeli, dimiliki langsung, diserahkan. Adapun barang yang tidak bisa untuk dimiliki, kal ma'lum, itu seperti tidak ada barangnya. Padahal sebab yang tidak boleh jual belinya. Hal seperti itu. Karena termasuk dalam jual beli al-gharar, penipuan. Ya, jual beli punya ikan masih dalam kolam, tidak besar apa besarnya, apa beratnya enggak jelas. Nah, berapa jumlah ikan dalamnya? Ini enggak boleh, ya. Ada unsur penipuan di situ nanti, ada yang merugikan. Fa'inal mustariqat, ya, apa ma yadfa'u thaman wa la yahsu 'alal mabi'. Boleh jadi orang pembeli sudah bayar, ya. Tapi dia tidak mendapatkan barang yang dibelinya atau jauh di nilainya dari bawah yang tidak dibayarnya. Maka tidak boleh menjual ikan yang masih dalam air. Tidak boleh pula membeli apa namanya, biji-biji yang masih di dalam tamarnya, biji di dalam isi tamarnya, apa namanya, korma. Juga tidak boleh menjual burung yang terbang di udara, ya. Merpati itu milik saya, kamu beli itu, ya. Harus tangkap dulu baru serahkan. Itu nggak bisa, burungnya masih terbang-terbang udara, itu ada 5 ekor, kamu bayar berapa? Nggak bisa, harus ditangkap burungnya, diserahkan. Walalaban fiddara, atau jual apa namanya, susu yang masih belum diperas, ya, masih belum diperas. Walalhamal ladhi fi batni ummihi, atau bayi yang masih dalam perutnya, binatang namanya, jual, saya jual anak kambing ini buat kamu, tapi masih dalam kandungan ibunya, itu anak sapi. Walahawan syarik, atau binatang yang lari, hilang, ya, sapi saya hilang, saya jual sama kamu, ya, cari di hutan situ umpamanya, nggak bisa. Nah, ini diantaranya bentuk jual beli yang tidak boleh, karena di dalamnya ada gharar. Berdasarkan hadis Abu Hurairah qala, "Nah, Rasulullah SAW anbai al-gharar." Rasulullah melarang dari jual beli yang ada unsur penipuan di situ. Jadi, kadang-kadang sekarang sebagian ikhwan sekarang pahamnya setiap jual beli yang dilarang itu ada unsur riba, tidak. Ya, di antara larangan ada gharar. Nah, tidak barang riba saja. Karena kadang-kadang sekarang ini karena fokus kajian ke riba, setiap hal ditanyakan riba. Kadang-kadang adalah yang dimaksud situ adalah ada gharar. Jadi haramkan jual belinya, tapi dia tidak dosanya tidak dosa riba. Ya. Atau menjual satu tadi tadlis namanya penipuan. Dosa enggak dosa riba, tapi dosa penipuan. Baik. Yang keenam, ya, barang yang dijual itu harus tahu ukurannya. Ma'lumal likulli minhumā bi ru'yati wa musyārati. Ya, terlihat oleh penjual pembeli, disaksikan ketika terjadi jual beli transaksi, terjadi jual transaksi harus ada barangnya. Atau disebutkan ciri-ciri ukuran beratnya berapa, panjangnya berapa, yang beratnya berapa, yaitu nah harus ada, atau ada sifatnya dari yumayizun ghairihi yang dibedakan dari yang lainnya. Nah harus ya barang itu ada atau bisa diberikan contohnya ini barangnya begini, disifatkan, disebutkan sifatnya begini-begini. Ya. Karena kalau tidak jelas itu gharar. Ya, terdapat gharar di dalamnya. Dan jual beli gharar itu dilarang dalam Islam. Maka tidak boleh dia memberi sesuatu yang tidak dilihat oleh dia. Yang sampai belum dilihat barang sudah dibeli. Ya. Aw ra'ahu wa jahilahu. Dia melihat tapi enggak mengetahui secara detail barang ini berapa luasnya, berapa beratnya, kalau beli tanah berapa luasnya, mana batasnya, enggak jelas. Nah. Atau wahwa ghaiman, atau dia tidak berada di tempat barang itu. Ya, di tempat transaksi barang itu. Nah, tidak boleh hal seperti itu. Kecuali ada contohnya boleh. Itu namanya yang sama dengan contoh tersebut. Ya. Yang ketujuh adalah harganya harus jelas berapa yang dibayar. Yang pula punya saya bayar dengan sekantong ini. Ya, duit dibawa oleh dia punya satu box atau dalam apa namanya itu atau kresek itu ya. Saya bayar tanah kamu dengan satu uang, satu kresek ini. Ya, bisa saja isinya uang ribuan semua, satu kresek, bisa saja uang 50 ribuan, bisa uang 100 ribuan, enggak bisa, itu harus jelas. Nilainya berapa? Kalau emas berapa beratnya? Ya, kalau uang berapa apa namanya? Nilainya. Saya beli dengan 500 juta, 500 ribu, harus jelas. Jangan dikatakan saya beli tanahmu dengan uang satu kresek ini. Dengan uang satu kresek, pokoknya. Itu enggak. Majhul nilainya. Enggak bisa. Ya. Yaitu dengan menjelaskan harga barang yang dijual. Ya. Ma'abitah di syar, ya adanya ketentuan harga barang dijual. Dan juga mengetahui harga barang tersebut. Wa ma'rifatu qimatiha. Dan juga tahu nilai barang itu. Maksudnya apa? Nilai barang dijual dan juga tahu nilai barang itu di pasar berapa. Ya. Jangan-jangan dia ditipu. Ya, barang ini sebetulnya harganya 500 ribu, dijual oleh dia 500 juta. Atau 50 juta. Nah, dia harus mengerti juga harga barang itu di pasaran berapa. Dan jual barang yang dibeli ini berapa harganya. Ya. Baik, itu masalah yang pembahasan masalah yang kelima. Yang masalah yang keenam, jual beli yang dilarang. Jual beli yang dilarang. Ini apakah bisa kita selesaikan kitab jual beli di malam ini, besok akan masuk masalah riba. Baik. Jual beli yang dilarang adalah agama melarang, ya, nah syari al-hakim, agama yang mulia melarang dari jual beli apabila terjadi tadi'un lima huwa aham, terjadinya melalaikan, hilangnya sesuatu yang lebih penting. Kain tasyagala an adai ibadatin wajibah, seperti barang dijual halal, penjual pembeli sepakat barangnya ada, ya, tapi dalam waktu yang diharamkan jual beli, yaitu seperti telah azan masuk waktu sholat bagi laki-laki umpamanya, dia harus sholat berjamaah atau sholat Jumat setelah azan kedua, ini pendapat fuqaha begitu, maka saat itu dia jual beli haram. Berbeda pendapat ulama juga, apakah jual belinya sah atau tidak. Ada yang mengatakan jual belinya haram tapi jual belinya sah, tapi ada yang mengatakan jual belinya tidak sah karena dalam kondisi yang haram tadi, waktunya haram. Nah, ini disebutkan di sini, atau alasan emang melalaikan sesuatu yang wajib, terjadi jual beli tapi melalaikan sesuatu yang diwajibkan, atau terjadinya idrar yang merugikan salah satu pihak. Nah, di antara jual beli yang dilarang itu, di antara sini adalah sebuah yang pertama adalah jual beli setelah azan kedua pada hari Jumat. Jual beli setelah azan kedua dari hari Jumat. Tapi mereka semua sepakat ini dilarang. Semua sepakat bahwa itu adalah waktu yang haram jual beli. Itu bagi siapa? Bagi yang wajib melaksanakan Jumat tentunya. Baik, kalau membeli perempuan, penjual perempuan, ya enggak masalah. Ini maksudnya ini harus diketahui. Jual beli ini maksudnya bila yang menjual pembeli itu orang yang wajib melaksanakan Jumat. Tapi bila yang jualnya ada perempuan, yang beli juga perempuan, enggak masalah. Yaitu jualan tidak boleh, tidak sah jual beli, ya, tidak jual penjualan pembelian. Ya, man talzimul salat Jumat, orang yang harus melaksanakan Jumat setelah azan kedua dari Jumat. Karena azan, ya, di masa Rasulullah walau azan satu kali, tapi ada sunnah di masa Khulafa' Utsman bin Affan, karena jumlah kaum muslim sudah banyak dan di pasar tidak terdengar azan di masjid Nabi SAW ke pasar, maka Utsman mengada satu tempat di pasar Anabiyah, namanya kalau pasar Anabiyah sebelumnya disebut, yang sekarang sudah digusur semua dan menjadi tempat hotel, ya. Nah, di situ ada satu tempat di azannya di pasar itu, azan pertama, untuk mengingatkan bahwa waktu sudah mendekati masuk waktu sholat zuhur atau sholat Jumat, ya, waktu sholat Jumat, ya, di azan pertama. Azan kedua ini masjid. Nah, kalau sudah azan kedua itu haram jual beli. Nah, ini maksud, ya. Berdasarkan firman Allah SWT, ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang beriman, apabila dipanggil untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, ya, di hari Jumat, maka segeralah untuk mengingat Allah, yaitu datang ke masjid Allah melaksanakan sholat Jumat. Wadharul bai', tinggalkan jual beli. Ini secara jelas Allah melarangkan jual beli di sini. Kenapa jual beli saja, Ustaz? Kalau begitu berarti kita petani enggak apa-apa. Nah, ini maksudnya sini beraktivitas secara umum. Cuman karena secara umum, ya, jual beli ini lebih berat fitnahnya karena uang nampak di permatanya. Bukan berarti kalau mencampur di sawah enggak wajib Jumat. Bukan, termasuk larangan di sini waktu. Jadi oleh sebab itu kalau ada kalau hanya mengatakan hanya jual beli saja, nah, itu yang disebut paham kontekstual tadi, ya. Paham tekstual, ya, pahamnya tekstual semua zahiri namanya seperti itu. Tapi dimaksud bila hal-hal sudah azan kedua, hal-hal yang berkenaan bagi orang wajib Jumat ditinggalkan oleh dia. Nah, di antara jual beli di sini yang secara nas disebutkan dalam ayat. Maka Allah SWT melarang jual beli pada waktu ini, ya, dan larangan itu menunjukkan adalah keharaman perbuatan tersebut dan tidak sahnya jual beli. Tadi sudah dijelaskan, semua ulama mengharamkan tetapi berbeda antara satu tidak jual belinya tersebut. Baik. Yang kedua adalah menjual sesuatu yang lima yastan biha ala maksiatillah. Menjual sesuatu kepada orang yang akan dimanfaatkan barang jual itu untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Kita tahu ini, barang ini akan digunakan oleh orang seperti ini untuk berbuat maksiat kepada Allah SWT. Ya, atau digunakannya dalam hal yang diharamkan. Ya. Maka tidak boleh menjual, ya, asir, asir itu apa, ya? Jus. Ya, jus dari anggur. Jus dari anggur itu tidak boleh dijual bagi orang yang tahu bahwa orang ini adalah akan menjadikannya khamar. Kalau kita tahu ini orang ini seperti itu, ya. Tidak boleh menjual walalawani lima syarbu biar khamar. Tahu bahwa orang ini adalah akan menggunakannya untuk minum khamar, maka tidak boleh dijual kepada dia, ya, alat-alat, ya, gelas atau hal-hal yang dibutuhkannya untuk proses jual beli khamar. Tidak boleh menjual senjata pada terjadinya fitnah antara kaum muslimin. Ini enggak boleh membuat pedang, menjual pedang ketika terjadinya ada pertempuran sama kaum muslimin, tidak boleh jual pedang. Tidak boleh dijual pedang kepada orang-orang yang sedang bertengkar, itu maksudnya. Jadi ini perlu tentu kondisional tentunya. Ya. Kalau udah tahu bahwa pedang ini adalah orang ini membeli ini biasanya untuk merampok atau apa, ya tidak, kita tahu kondisinya dari sifat-sifatnya, ciri-cirinya, maka tidak boleh menjual kepada orang tersebut. Karena dikhawatirkan akan digunakan untuk disalahgunakan. Intinya menyalahkan barang-barang yang akan disalahgunakan, ya, maka tidak boleh menjual kepada orang tersebut. Karena bagiannya akan termasuk saling bertolong-menolong dalam buat dosa namanya. Ini, ya, bakal dalam fitnah tadi kegaduhan, maka menjual senjata tidak boleh saat itu pada kaum muslimin yang sedang bertikai tentunya, ya. Berdasarkan firman Allah SWT, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolong buat baik dan ketakwaan, dan jangan kalian saling menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Yang ketiga adalah tidak boleh menawar barang yang sudah mau dibeli oleh seseorang. Tidak boleh. Nah, ini baik menawar dengan harga lebih meningkat agar pembeli menawar lebih tinggi lagi. Nah, ini ada contoh-contoh di sini, ya. Atau dia menawar sebetulnya tidak ingin membeli tapi ingin menaikkan harga agar barang tersebut jual mahal. Ini enggak boleh. Ya. Atau dia tahu dia menawar ingin membeli sendiri, ya, ada tujuannya. Dia memang ingin membeli, dia tawar umpamanya 500 ribu. Sudah sepakat. Lalu dia bilang sama penjual, saya kasih kamu 550 ya, ribu. Padahal ini sudah apa namanya sepakat dengan harga demikian. Tidak boleh. Baik, sedang tawar menawar namanya. Kalau lagi sedang tawar menawar dengan harga, yang namanya itu tidak boleh. Kecuali lelang, beda lagi. Kalau lelang namanya saya yang siapa yang tertinggi menjual, menilai, memberikan nominal dijual kepada orang itu beda lagi. Baik. Yaitu misal contoh seseorang liman nastara syai'an bi'ashra. Jadi ada orang membeli ini 10 rial atau 10 ribu umpamanya. Kemudian ada yang penjual sebelah mengatakan atau dia berdiri, saya bisa jual kepadamu lebih murah dari itu. Atau saya punya barang lebih bagus dan harganya sama. Ini enggak boleh dibegitukan orang yang sedang menawar dan sudah sepakat untuk membeli 10 ribu. Ya. Nah ini gak boleh. Gak boleh seseorang mengatakan saya menjual kepadamu 10 ribu ya, dengan barang yang sama harganya lebih murah. Atau saya menjual barang yang lebih bagus darinya dengan harga yang sama. Gak boleh. Bahkan hadis Ibn Umar dan Anhumah qala Rasulullah la walaya bi' ba'dukum ala bay' ba'din. Jangan sampai salah seorang kalian menjual atas menawarkan dagangannya atas dagangan saudaranya yang lain. Ya, tadi orang ini sudah nawar, ya pembeli ini sudah sepakat dengan orang ini, sudah mau sepakat dengan harga 10 ribu. Lalu penjual lain datang, saya punya barang lebih bagus dari ini, harganya sama. Atau saya punya barang sama, harganya lebih murah. Tidak boleh disampaikan di situ. Karena menyakiti penjual. Atau sebaliknya tadi, menawar dia. Ya. Yang keempat syira ala syira. Ini yang syira ini adalah pembeli sama pembeli. Kalau tadi adalah sama penjual. Ya. Kalau ini sama pembeli. Ya. Contohnya mengatakan bagi orang sudah menjual barangnya sesuatu dijual umpamanya. Ya, ayyakul man ba'a syai'an, ya sampaikan kepada orang telah menjual sesuatu, ifsah bai'. Gagalkan jual belimu. Ya. Wa ana ashtari minka bi aktsar. Umpamanya orang sudah sepakat ini jual beli sudah sepakat ini 50 ribu ya, lalu ada yang menawar batalkan saya jual 100 ribu. Nah itu tidak boleh. Ini kalau tadi penjual sama penjual, kalau ini pembeli sama pembeli. Bada an yatafaqal bai' wal mushtari ala tsaman, apabila sudah sepakat penjual dan pembeli dengan harga tertentu. Tidak boleh lagi ditawar lebih mahal ya. Dan hal ini termasuk dilarang dalam hadis yang lalu. Wala bi' ba'dukum ala bai' akhi. Jangan tawar harga barang yang sudah ditawar, sudah sepakat ia, ya, atau sudah sepakat untuk membeli, lalu dia katakan batalkan jual belimu, saya harus kasih barang yang lebih bagus, harganya sama, atau barang yang sama dan harga lebih murah. Tidak boleh juga. Atau seorang pemainnya batalkan jual belimu, saya akan beli darimu lebih mahal dari apa yang dia bayar, juga tidak boleh. Apabila sudah terjadi jual beli antara keduanya, itu diantara bentuk-bentuk. Ya, jual beli yang dilarang. Yang kelima ada bai'ul inah. Nah, disebut inah ini apa bentuknya? Itu seseorang menjual barang kepada yang lain dengan harga tertentu tapi dibayar. Umpamanya saya beli rumahmu ini 500 juta. Ya, saya bayar lunas setelah setahun. Setahun saya bayar. Ila ajalin, ditunda bayar. Kemudian yang pemiliknya membeli secara kontan 400 juta. Nah, ini enggak boleh. Nah, itu bai' inah. Contoh sini adalah bai' syakhsun, seseorang menjual barang kepada orang lain dengan harga tertentu tapi ila ajalin, dibayarnya ditunda oleh orang ini. Kemudian si pemilik yang pertama tadi membeli, penjual tadi membeli lagi dengan harga yang sekarang uangnya cash tapi harga lebih murah. Nah, wa fi nihayatil ajal yadful mustari tsaman al-awwal. Nanti kalau sudah sampai 1 tahun, dia berjanji 1 bulan atau 1 tahun tadi, nah baru yang pembeli yang pertama ya melunasi janjinya kepada yang penjual tadi. Sekarang ya ini tidak boleh karena belum dilunasi, sudah dibeli oleh dia. Ini ya, si A umpamanya menjual ke si B ya. Si B ini mengatakan kepada A, saya beli 500 juta, tapi setelah 6 bulan, saya bayar. Nah, udah laku nih. Uangnya belum diterima oleh si A. Lalu si A mengatakan kepada si B, saya beli barang rumah ini dari kamu kembali, 400 juta sekarang saya bayar. Nah, ini enggak boleh. Uangnya diterima oleh si B tadi yang 400 juta tadi. Nanti baru setelah 6 bulan dilunasi oleh dia 500 juta tadi. Ini enggak boleh. Ya, jual beli ina namanya. Seakan-akan yabi'u ardon bi 50,000. Contohnya dia menjual umpamanya 50,000. Dibayar setelah setahun. Kemudian dibeli oleh penjual sendiri 40,000 secara kontan. Nah, wayah kopi zamati yang membeli pertama masih utang berapa? Yaitu namanya yang pertama tetap punya utang 50,000, dia bayar 40,000, berarti ada 10,000 lagi. Tapi dibayar setelah satu tahun. Ya. Wasumiat ina, kenapa dinamakan baitul ina? Karena pembeli di sini ya akhud makan sil'a aina. Dia mengambil apa namanya? Barang yang dimakan di bai'ah dari tempat apa namanya? Jual beli tadi yaitu naqdan. Mengambil secara harga yang ditawar oleh penjual pertama. Jadi dia penjual sekaligus pembeli kedua. Nah itu jadinya. Tapi dia kontan. Yang pembeli pertama dia utang 1 tahun atau 6 bulan. Nah ini gak boleh. Tapi yang pembeli pertama, pembeli yang kedua, yang penjual pertama, ya harganya lebih murah. Tapi kontan. Ini dia boleh sebut ini bayi oleh ina. Diharapkan jual beli ini karena ini hila. Ini adalah satu taktik. Ya tawasbiha ila riba. Untuk melaksanakan riba. Taktik namanya untuk strateginya riba. Hal ini diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabaya'tum bil ina, apabila bertukar jual beli dengan ina, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian lebih mencintai pertanakan, wa taraktum jihad, dan kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dzullan, Allah akan menimpakan kehinaan atas kalian, la yarfa'uhu hatta tarji'u, Allah tidak mengangkat kehinaan itu dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian." Ini efek daripada jual beli dengan bentuk ina tadi. Baik. Yang keenam adalah bayul mai qabla qabdihi. Nah ini juga dilarang. Menjual sesuatu sebelum diterima barangnya oleh pembeli. Belum dibawa ke rumahnya, belum dibawa ke tempat kedainya. Ya, belum terima barang itu. Barang itu masih pada tempat penjual lalu dijual oleh pembeli tadi. Belum barangnya, apakah barangnya memang seperti yang dia beli asli atau tidak, tapi barang itu sudah dijual lagi ke pihak lain. Dan barang belum terima langsung oleh pembeli yang pertama. Nah ini gak boleh. Yaitu menjual barang yang belum dipegang, belum dimiliki. Ya. Contoh yaitu seseorang membeli barang dari orang lain. Kemudian dijualnya sebelum dia menerima barang tersebut. Wayahuzuha atau dia miliki. Ya. Dari Abu Hurairah anhu Rasulullah bersabda. Barang siapa yang menjual makanan. Falayabi'hu. Ya. Janganlah dijual sampai dia pegang, sampai dia miliki, sampai dia terima, sampai dia terima. Dan juga diriwayatkan dari Zaid bin Thabit, Rasulullah SAW bersabda, "Naha antuba'u silu haitu tabta." Jangan dijual barang di tempat dia membeli, hatta yahuzuha sampai dia bawa, yahuzu tujar ila rihalihim. Ya pembeli itu pada saat itu bawa ke tokonya dia, ke rumah dia, ya di mana posisinya dia. Dia miliki dulu barang itu. Dia ambil barang itu dulu dari pembeli. Ya, dia ambil dulu barang itu dari pembeli. Maka tidak boleh bagi seorang yang beli sesuatu, dia jual sebelum dia memegang barang itu secara tuntas. Ya. Yang ketujuh adalah menjual buah-buahan sebelum matang. Sebelum kelihatan matang kematangannya. Masih putik dijual, gak boleh. Kenapa? Gharar juga ilahnya kan. Ya, jadi putiknya gak ada yang jadi buah. Masih belum matang, ya, belum boleh jual buah-buahan itu. Tidak boleh menjual buah-buahan sebelum ada tanda-tanda salahuha, tanda-tanda kelihatan bahwa ini adalah sudah hampir matang, ya, atau kematangan sudah kelihatan, ya, atau di mangga sudah tua lah, gitu, ya. Kemudian khaufan min talafiha, karena dikhawatirkan akan gugur putik-putiknya itu atau tidak jadi buahnya. Hadutsu aib atau terjadinya aib atau adanya cacat pada buahnya sebelum dipetik. Nah, sebelum dipetik. Hal ini diriwayatkan oleh Anas. Rasulullah SAW bersabda, "Araita in mana Allahu samra?" Jadi kalau bagaimana kalau karena Allah tidak buah itu tidak jadi? Sum bima yakhudhu ahadukum mal akhi, ya. bima ya'khudhu ahadukum mala akhihi. Dengan alasan apa seseorang mengambil hartanya? Dengan buahnya enggak dapat oleh dia. Jadi oleh sebab itu enggak boleh membeli atau menjual. Tidak boleh kita menawar sesuatu yang belum nampak, ya, bahwa buah ini memang betul-betul akan sudah ada tanda matangnya. Sudah tua gitu ya. Baik, atau menjualnya juga tidak boleh. Dan juga diwariskan bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW melarang. Kala nah Rasulullah SAW, Umar berkata, nah Rasulullah SAW ambil ihtimar. Rasulullah menjual, melarang menjual buah-buahan hatta yabdu salahuha, sampai terlihat bahwa kematangannya sudah siap, sudah mau matang, sudah siap masak, ya, buah sudah mau siap dipetik, ya, hampir-hampir siap dipetik lah artinya, sudah kelihatan, ya. Nah, al ba'i' wal muqta, ini larangan bagi orang penjual dan pembeli, ya. Baik. Kemudian wa yu'rafu bi budu salaiha, bagaimana mengetahui bahwa kematangan buah-buahan itu, ya, dengan sudah agak kemerah-merahan bi imrari simarin nakhil. Dan sebenarnya ada sudah mulai ke ihmirar, ya, ihmirar. Ada kemerah-merahan. Ya. Au isra atau kekuning-kuningan. Ya. Itu kalau di buah-buahan rata-rata matang gimana kelihatannya gitu ya. Ya, ada tanda udara kemerah-merahan, kekuning-kuningan. Atau bagaimana ciri tahu bahwa ini sudah hampir matang buah-buahan tersebut? Wafil enak ayas dalam anggur apabila sudah menghitam. Watabdu halawa fihi, sudah kelihatan ada air kemanisan pada buah tersebut. Wafil habbi, ya, dalam apa nama biji-bijian ayas basah, sudah mat, sudah keras seperti padi umpamanya, sudah menguning. Bukan masih baru menghijau tumbuh lurus begitu, nah, sudah dijual belum boleh, ya, sudah keras. Nah, wanah hidalik ribake tesimar adalah yang demikian daripada macam macam untuk buahan sesuai kondisi masing-masing kapan itu layak dijual, ya, dan kematangannya. Kemudian ke-8 dilarang lagi adalah bai'un najas, jual beli an najas, yaitu wa yazid shakhsun fi tamad sil'ah al ma'ruda lil bai'. An-najis ini adalah seorang menambah, memahalkan harga barang yang dijual, ya, dan dia tidak ingin membelinya. Ah, beda kalau tadi yang dari jual beli menawar tawar tawanah ini saudaranya tadi, ya, kalau tadi dia sengaja dia mau beli, jual kepada saya, batalkan jual belimu, saya beri harga yang lebih mahal, tidak boleh. Atau batalkan jual belimu, saya kasih barang lebih bagus harga yang sama, tidak boleh. Kalau ini an-najas ini adalah dia sengaja menawar tapi bukan untuk beli. Bukan untuk beli, ya. Akhirnya tidak seorang menaikkan harga nilai barang yang dijual tapi dia tidak ingin membeli sebenarnya. Wa innama li ghirra ghairahu biha. Tujuannya agar orang lain agar tertipu dengan barang itu. Bahwa barang ini ada yang nawar mahal gitu. Ya. Ada orang yang mahal nawar gitu. Di hadapan pembeli yang sedang menawar juga. Nah, wairaghibu fiha, dan dia membuat orang agar suka pada barang tersebut, ya. Wairfa si'raha, dan dia menaikkan harga nilai ini, jual belinya, harga barang tersebut. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu Rasulullah melarang dari jual beli an-najis. Ya. Itu agar barang terjual mahal, ya, ada agen-agen orang-orang yang sebagai penawar saat ada orang lain menawar, ya. Baik. Dengan tujuan itu bukan untuk beli, tapi dia untuk menaikkan harga barang, ya, dengan tawaran itu. Baik. Kemudian yang masalah ketujuh. Ini ada dua masalah lagi. Al-iqala fil bai', yaitu iqala itu mengagalkan atau tidak terjadi jual beli lah, menggagalkan jual beli lah. Al-iqala fil bai', itu berhenti jual, berhenti membatalkan jual beli. Yaitu raf'ul 'aqd, yaitu menggagalkan proses jual beli tadi, transaksi, ya. Alladhi waqa'a, yang telah terjadi antara dua orang penjual dan pembeli tadi, wa fashu, dan itu dan membatalkannya ridhohuma, dan yang kedua saling ridho. Keduanya sepakat untuk tidak jadi jual beli. Baik. Wa tahsul bisababina dami ahadil aqidaini alal aqd. Yaitu jika terjadi adanya penyesalan salah seorang dari salah satu penjual atau pembelinya dalam transaksi itu, akhirnya menyesal. Ya, menyesal dia jual terus dia ingin batalkan jual beli, baik pembeli atau penjual. Au tabayyana li mushtari annahu laysa muhtajan, atau setelah dibeli, pembeli ini kebenarannya enggak butuh pada barang tersebut. Ya, enggak butuh pada barang tersebut, ya. Au lam yastati' daf'u samanha, atau dia lam yastati' daf'u samaniha. Dia tidak mampu untuk daf'a samaniha. Lam yastati' daf'a samaniha, atau dia tidak punya dana untuk membayarnya. Wajib kullu min al-ba'i wal mushtari. Lalu masing-masing dari penjual pembeli itu ya mengembalikan dimakan lahu min ghairi ziyadah wa naqsan. Jadi dibalikan barang tanpa ada tambahan uang, ya, mengembalikan itu. Umumnya penjual juga tidak meminta barangnya untuk ditambah nilainya karena sudah tergagal jual beli sekian bulan, tidak, sekian lama umumnya. Baik, cuman saling membelikan nilai masing-masing, barang masing-masing, dan juga nilai uangnya. Boleh kesepakatan iqala, ini sebut iqala namanya, setelah jual beli terus masing-masing berdua ada penyesalan. Iqala ini maksudnya membatalkan jual beli tadi. Dan ketika salah satu pihak ada yang merasa tidak membutuhkan barang tersebut atau merasa menyesal dijual. Dan ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Man aqala musliman, siapa yang mentoleransi, ya, toleransi itu menjual beli terhadap seseorang, membatalkan, tidak ada yang meminta untuk dibatalkan jual beli, bai'atahu, ya, jual belinya, Allah juga akan mentoleransi dia dosa-dosanya pada hari kiamat. Allah juga akan memaafkan, ya, akan membebaskannya. Ya, kalau ini membebaskan jual beli, terbebas dari jual beli tadi, kata jual beli, maka Allah juga membebaskannya dengan dosa-dosa pada hari kiamat. Kemudian adalah yang ke-8, aqdul murabahah. Jual beli dalam bentuk membagi untung, ya. Maksudnya saya beli barang ini 30 juta, ya. Kemudian kamu tambah 10 juta untung buat saya. Nah, itu namanya murabah. Yaitu menjual barang dengan harganya yang diketahui antara dua penjual pembeli itu dengan memberi keuntungan yang diketahui juga antara keduanya. Seperti contohnya, orang pemilik barang mengatakan, yaitu modal saya dalam barang ini 100 real, 100 ribu. Dan saya jual kepadamu barang ini 100 dan untungnya 10 real. Untungnya 10 real. Ini murabahan namanya. Maka jual beli dalam bentuk ini yang ada, dalam bentuk ini adalah benar. Saya beli barang ini 100 ribu umpamanya, saya minta untung kepadamu 10 ribu. Nah, apabila penjual atau pembeli itu mengetahui harga barang tersebut dan juga harga keuntungannya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, wa halal bai' wa haram riba, Allah menghalalkan jual beli, wa qala jalla sya'nu illa an takuna tijaratan antara diminkum. Ya, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala kecuali jual beli yang kalian saling meridai antara kalian. Wal murabaha, baik murabahanya ada bai'un tahaqqaqa fihi ridan mutaaqidain, yaitu kesepakatan dari penjual dan pembeli, dua penjual pembeli, dua orang ini, penjual pembeli ini, ya, telah sepakat, ya. Jual beli sudah terjadi jual beli. Wal hajama sa'ila jawazihi, karena butuh untuk ada jual beli seperti ini dibolehkan. Li'anna bananas la syana syira' ibtida'an, karena sebagian orang tidak mampu menjual beli, ya, membeli di hari awal. Fayatami ala ghairihi fi syira', maka dia meminta yang lainnya untuk membelikan barang tersebut. Kemudian dia tambah dari harga tersebut pamannya keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi seseorang butuh kepada barang, dia tidak punya uang, maka dia suruh temannya belikan barang ini buat saya. Ya, saya butuh barang ini. Lalu setelah dibeli, harganya 100 ribu. Penjual pembeli tahu nih, yang diantar dua orang yang murabaha, akan murabaha ini. Kemudian katanya, ini, saya beli barang ini buat kamu, nanti untungnya kasih saya 10 ribu. Jadi berarti dia jual berapa? 110 ribu. Nah, tapi dia yang membayar yang pemilik modal yang pertama tadi, nanti dia minta untung 10 ribu. Karena dia belum punya uang yang kedua, orang pihak kedua ini untuk beli barang tersebut. Ini dinamakan bai' murabahah. Nah, ini kadang-kadang yang dipakai dalam perbankan syariah yang perlu di, masih dikaji lagi, ya. Nah, sebagian perbankan syariah disebut ini bai' murabahah seperti ini. Tapi ya, dibeli, setelah dibeli dijual kepada nasabah dengan menyebutkan bahwa rumah ini dibeli, ya, kita beli, ya, adalah 100 juta atau 500 juta, keuntungan dibagi ke saya ke bank, pokoknya bank akan mengambil keuntungan dari nilai itu adalah 20 juta, 30 juta, 50 juta. Yang penting nilai awal diketahui dan keuntungan juga diketahui dari awal. Baik, jadi sini adalah namanya bai' murabah. Baik. Yang ke-9 adalah jual beli dengan kredit. Jual beli dengan kredit. Nah, ini khilaf di antara ulama, tetapi di sini mazhab Hanabila dan para ulama, kebanyakan ulama membolehkannya, ulama kontemporer ya. Dan diriwayatkan dan dinukilkan dari Syalbani bahwa di antara beliau tidak mesti baik seperti ini, ya. Tapi kebanyakan para ulama membolehkan ketika berubahnya antara membeli barang dengan harga tertentu jika dibayar secara tunai dengan harga yang berbeda jika dibayar dengan bentuk kredit. Di sini dibolehkan, ya. Itu jual beli barang yaitu dalam bentuk ajal muhaddad, yaitu ditunda waktunya pembayarannya. Ya, 5 tahun, 10 tahun, 3 tahun, yuqassatu fi thamani aqsatan muta'addidah, diberikan ketentuan harga, ya, fase-fase pembayarannya. Yang dibayar setiap bulan 30 juta, dibayar setiap bulan 20 juta, dibayar 15 hari 10 juta atau ada waktu ada nilai berapa dibayar. Ya, kullu qistin lahu ajalun, setiap di ansurannya itu ada ketentuannya, maklum, yaitu diketahui berapa ansurannya. Waktu juga ketahui yang dibayar oleh pembeli. Ya, dibayar oleh pembeli. Ini disebut bai' taqsit. Contohnya adalah seseorang menjual mobil. Jika dijual secara tunai itu 40 ribu rial, 40 juta umpamanya, atau 40 ribu rial di sini, ya, atau di kita umpamanya 400 juta lah kalau dia beli tunai 400 juta kata. Tapi kalau dia kredit itu bayarnya adalah 500 juta umpamanya. Kalau di sini contohnya ada dia beli kontan, kalau kontan 40 ribu rial, tapi kalau dalam bentuk kredit itu adalah ya 60 ribu rial. Tapi kalau kontan 40, kalau kredit 60. Nah, gimana? Maka sepekan antara pembeli dengan bentuk yaitu kredit tadi 12 kali bayaran. Dalam harga berapa? 60 ribu rial tadi. 60 ribu rial dengan 12 kali bayar. Maka setiap bulan dia bayar umpamanya berapa? Yaitu 5.000 real. Ya. 5.000 real dia bayar setiap bulan, berarti setahun dia ansur. Ya, setiap bulan dia bayar 5.000 real. Jadi setahun selama dia berutang 12 bulan. Dia berutang 12 bulan dengan ansuran 5.000 real setiap bulannya. Nah, itu dibolehkan. Ya. Jadi kalau umpamanya dia 600 juta, kalau beli kontan 400 juta, kalau kredit 600 juta. 600 juta diansur setiap bulan oleh dia berapa? Yaitu 50 juta umpamanya. Nah, berarti selama 12 bulan adalah berapa? 600 juta umpamanya. Nah, itu dibolehkan. Tetapi jika terlambat tidak ada denda. Nah, kalau ada denda itu riba. Baik. Hukumnya boleh. Diwakan dari Aisyah bin Anha, dia berkata, bahwa Rasulullah SAW membeli dari orang Yahudi makanan bin nasi'ah dengan menunda bayarannya. Bil ajal. Ini ditunda pembayarannya. Warahnu hudir'an lahu min hadid. Dan malah untuk jaminannya, itu di sebagai jaminan adalah baju besi beliau. Ya. Jual beli dengan cara ini ada faedah bagi pembeli dan penjual. Ya. Karena orang penjual yazidu fi mubaya'ati fi mabi'atihi, menambah dalam harga dagangannya, ya, wa yu'adi masalibi fi taswiq bid'ati, dia memiliki cara bagaimana pemasaran barangnya. Pemasarannya dua, ima dalam bentuk kredit atau dalam bentuk kontan, ya, tunai. Maka dia jual secara tunai, memiliki cara yang tunai dan juga dalam bentuk kredit, taksi. Maka fihali, dalam kondisi dia jual, beli dan bentuk kredit tadi, bertambah harganya sebagai tambahan untuk waktu tadi. Nah, sebenarnya juga pembeli ya mendapatkan faedah dengan membeli barang tersebut ya ketika dia belum memiliki uang yang cukup untuk melunasinya. Maka dia mengasuh harganya ya bima ba'du iqsatan, setelah dia beli dengan sesuai bentuk kredit. Nah. Syaratnya apa jual beli taksir ini? Disyaratkan jual beli kredit ini disyaratkan idafatu ila syurutil bai' wal muhtaram. Jadi syarat-syarat jual beli sebelumnya, yang jual barang yang halal, pelakunya orang berakal, barangnya hadir, ya, ada syarat-syarat jual beli tadi. Ada tambahan, yang pertama adalah antakuna silatu bi huzatil bai'. Jadi barang harus sudah dimiliki oleh penjual, ya, wa tatata surufi indal 'aqdi, di bawah wewenang dia saat terjadinya transaksi. Wala yajlahuma al-ittifaq 'ala tamaniha wa tadi mu'ayyad as-sadad wal aqsat summa dada yashtariha al-ba'i' wa sallim al-mushtari. Ya. Tidak boleh bagi keduanya bersepakat tentang harga dan menentukan waktu pembayarannya kreditnya, kemudian setelah itu dibeli oleh orang penjual tadi. Sebagaimana jual beli apa tadi? Ya, yang kita sebut tadi jual beli bentuk dalam bentuk jual beli apa tadi itu? Jual beli ina, jangan sampai dalam bentuk ina. Jangan sampai sudah sepakat dulu harga, kemudian dibeli lagi oleh yang penjual tadi dengan harga lebih murah yang di taksi tadi, itu tidak boleh. Itu namanya bel ina tadi ya. Baik. Kemudian ya, setelah dibeli oleh penjual lalu diserahkan saya, lalu dihitung hutangnya tadi, itu tidak boleh. Fa inna hadha muharram li qawlin la yabi' ma laysa 'indak. Jangan engkau beli sesuatu yang bukan engkau miliki. Ya. Kemudian yang kedua adalah la yajuzul mushtari, tidak melazimkan pembeli ya ketika transaksi atau setelahnya dengan membayar tambahan. Ya, disepakat umpamanya ada tambahan ya ketika terlambatnya pembeli untuk mengansur hutangnya. Ya, nadzalika riban muharram, karena itu riba. Kalau kamu terlambat, maka dinaikkan harganya atau dikenakan denda, itu tidak boleh. Selama jual beli kredit tidak ada denda bagi keterlambatan, soalnya tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga adalah diharamkan orang menjual itu, ya orang-orang yang membeli tadi, mumatala fisadari mahalla min aqsat, yaitu menunda-nunda pembayaran sedangkan dia memiliki dana untuk membayar, tidak boleh. Jadi memang karena mumatatul ghani dalam hadis Rasulullah zulmul, orang yang memiliki dana untuk bayar hutang lalu tidak dibayar oleh dia, ini adalah zalim. Jadi pembeli pun harus konsekuen tepat janji. Kalau dibayar setiap bulan harus bayar. Kalau bulan ini tidak sempat dibayar, berarti bulan depan harus bayar lipat ini agar tetap amanahnya dilayankan. Ya, jadi tidak boleh diharamkan mustari pembeli, yaitu orang yang memiliki dana ya lalu dia menunda-nunda pembayarannya. Dan tidak boleh bagi penjual ya bimilkiyatil bai' badal bai', dan juga jangan dipegang dulu barang itu kalau sudah dibeli. Pembeli tidak boleh lagi menahan penjual tidak boleh lagi menahan barang sudah dibeli itu. Ya. Walaka yuslahu ay yastari ta'ala mustari rahnal mabi' indahu. Ya. Tapi boleh menjaminkan barang yang dibelinya itu ya di sisi penjual untuk menjamin haknya istifa' al-aqsal mu'ajjalah. Untuk menjamin haknya untuk menunaikan istifa ya, menunaikan kredit yang ditunda pembayarannya. Ya, tapi itu bukan miliknya. Itu sebagai jaminan boleh saja. Ya, kalau tidak terbayar berarti ini dijual kembali dengan harga pasaran lalu untuk bayar hak pembeli. Ini barangkali bisa dalam bentuk bisnis properti ya, perumahan sekarang. Ya, banyak sekarang ini berjalan seperti itu. Ya, setelah sepakat pembelian, kemudian nanti sebagai jaminannya adalah barang yang dibeli tersebut. Ini disebutkan sini walakin yajuzu lahu ayastari ta'ala mustari, dari penjual boleh memberikan syarat sebagai jaminan barang yang dibelinya itu. Kalau tidak terbayar berarti barang dijual untuk melunasi hutangnya. Baik, ya. Untuk sebagai jaminan haknya atas kelunasan kreditnya. Baik, demikian yang dapat kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol jika ada pertanyaan. Jadi selesai kita bulbai ya, secara umum dibahas di sini. Rinci-rinciannya bisa lebih ditanya kepada ustaz-ustaz lebih ahli dalam masalah masalah kontemporer ini ya. Baik, tafadhol jika ada pertanyaan bisa dijawab akan jawab. Kalau tidak ditanyakan para ustaz-ustaz lebih mendalami masalah ini ya. Kalau ibarat fik ustaz, syukran jazakallahu khairan untuk ilmu dan waktunya. Ada pertanyaan yang masuk ustaz dari Pano dari Malang. Pertanyaannya, apa ustaz izin bertanya apa hukumnya menerima uang dari bank syariah ketika kita magang atau mengikuti program dari bank syariah tersebut karena tujuan awalnya kita hanya ingin melakukan penelitian. Syukran wajazakallahu khairan. Tergantung akad di situ. Jika dia mereka nilai jasa antum sebagai penelitian dapat membantu magang di situ, sebenarnya juga umpamanya anak SMK magang di hotel dia digaji oleh, terserah itu tergantung itu akad saja. Ya, jika mereka memberikan nilai, ya ketika kita mengadakan praktek di sana, ya, seperti juga anak-anak pengabdian, ya sebagai jasa saja bantuan, ya tidak masalah, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Oleh barik fik ustaz, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, izin bertanya ustaz, apakah barang pertambangan itu ada zakatnya? Ya, kalau milik pribadi pertambangannya, iya. Nah, sudah kita bahas dalam zakat rikas kemarin. Ya. Oleh barik fik ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz, jika jual beli kucing itu dilarang dalam syariat, apakah dalil yang melarang hal tersebut ustaz? Syukran jazakallahu khairan ustaz. Ya antaranya itu yang tadi sama lokal dan juga barang-barang yang tidak ada manfaatnya tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Antaranya tadi adalah barang-barang yang tidak ada manfaatnya atau makhluk tidak ada faedahnya, hanya sebagai permainan saja. Wallahu a'lam. Allahu barik fiik ustaz. Untuk dan juga ada saman zinur dibahas oleh dalam kitab fikih namanya saman zinur itu harga kucing boleh dijual atau tidak. Walau alam itu perlu diteliti lagi karena ya secara umum kucing itu tidak boleh diperjualbelikan gitu, termasuk juga anjing tidak boleh. Tetapi ada pembahasan oleh perma anjing yang terlatih, apakah yang dibeli itu manfaatnya untuk mendidik itu atau tidak, ini perlu diteliti lagi. Wallahu a'lam bishawab. Oleh barik ustaz, pertanyaan selanjutnya ustaz dari Saudari Indah. Assalamualaikum ustaz, bagaimana hukumnya jual beli tanpa ada kesepakatan harga dari awal? Karena ini transaksi antar teman dekat, maka kesepakatan harga kadang setelah barang sampai ke penjual. Jazakallahu khairan ustaz. Baik, itu tergantung syarat dulu. Ya, kita transaksi setelah barang saya lihat, baru disampaikan harganya oleh penjual, baru ditawar oleh pembeli. Itu namanya karena tidak ada tahu bentuk barang yang dibeli umpamanya, keasliannya atau apanya, dilihat dulu umpamanya. Itu belum terjadi jual beli tapi masih dalam apa nego dan melihat barang tapi mau dibeli. Kalau persoalannya begitu, tapi kalau sudah dibeli tapi tidak ada kesepakatan jual beli, ya gimana? Dalam syarat tadi kan harus maklumun saman wa maklumul asil'ah, harus jelas harganya, jelas barangnya. Tapi belum, masih dalam proses ingin mengetahui bentuk barangnya apa yang jual. Kadang-kadang di foto kelihatannya besar, tapi setelah nyampe kecil umpamanya. Nah ini untuk memastikan, beda lagi menunda itu namanya masih dalam proses khiyar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Oleh barik fiik ustaz, semua pertanyaan di kolom Q&A sudah dibacakan. Tafadhol Mas Guru ustaz, mungkin di HP ustaz. Baik, pertanyaannya, adakah batasan standar dalam mencari untung ketika kita berdagang? Bolehkah kita mencari untung seandainya kita? Baik, Rasulullah SAW adalah orang mukmin itulah, yaitu orang yang samhan, zakadah, ya, zastara, wabta'ah, orang yang di dalam jual belinya tidak terlalu mahal, suka memberi korting, nah itu yang berbaik. Tapi dari segi kebolehan, boleh saja kalau orang-orang mau membeli dengan harga demikian tapi tidak memberikan promosi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, itu boleh saja. Barang saya begini harga segitu. Ya, orang sudah ma'ruf ini barang begini harganya. Tapi kita jual lebih mahal, tapi ada orang beli, tidak masalah. Memang tidak ada ketentuan di dalam syariat mengambil untung berapa tidak ada. Tapi nanti tentu dalam bentuk manajemen bisnisnya itu beda lagi. Kalau ada promo beli satu makanan minum gratis satu, boleh nggak Ustaz? Wallahualam, ini tanyakan pada Ustaz yang lain, ini mana ada kajian seperti ini ya. Kadang-kadang pemainnya termasuk promo-promo yang sifatnya yang karena membelinya karena promo itu dikaji oleh perulama ya, masalah hal seperti ini. Wallahualam, bolehkah menjual trompet ya, ini termasuk hal yang dikaji juga para ulama, jika digunakan untuk hal-hal yang ini jelas alat musik, tadi sudah dijelaskan ya, tidak dibolehkan. Berarti ada yang menjual alat bantu untuk anani, masturbasi segera bentuknya, apakah hal ini tidak halal, ini haram, karena tadi sudah disebutkan, barang jual harus dipergunakan, ini jelas untuk laku perbuat maksiat, kenapa dibolehkan? Tadi sudah tahu, menjual pedang saja, kalau dia dalam kondisi kalau terjadi kerusuhan tidak boleh jual pedang ya. Baik. Kemudian boleh enggak jual rokok? Jelas tidak ya. Jelas haram ya. Nah, bolehkah menjual rokok, Ustaz? Tidak boleh ya, haram. Kalau menjual ular boleh enggak, Ustaz? Tetap tidak boleh karena dia hal yang haram dimakan ya. Ya. Kemudian yang diharamkan Allah adalah haram samanya. Tapi boleh lagi nanti kalau menyamak kulit ular segala macam. Bolehkah menjual? Ini sudah pernah kita bahas juga di pembahasan mana ya? Kalau enggak salah waktu taharah, kita taharah ya. Masalah sama menyamak kulit. Menjual dadu tidak boleh, ini digunakan untuk berjudi. Menjual babi itu haram, tapi kalau cuma untuk dijual ke orang kafir ada boleh enggak, Ustaz? Tidak boleh, tetap haram. Apa hukumnya menjual barang yang bisa dipakai untuk kebaikan, bisa juga pakai untuk kemaksiatan tergantung si pembeli, seperti jual handset, jual parfum. Ini boleh. Ya, handset parfum secara umum orang makainya untuk hal yang baik ya. Jual laptop, jual TV, jual kondom, jual HP dan banyak contoh lainnya, ini dihalalkan. Secara umum penggunaannya adalah boleh ya. Beda ketika tadi alat untuk apa tadi, alat-alat yang disebutkan di atas tadi untuk menstruasi dan onani, itu beda lagi, itu jelas perbuatan haram karena fungsinya jelas untuk maksiat total itu. Kalau ini kan memiliki dua kondisi. Nah, itu kembali ke dapat pengguna lagi. Kalau kita kan kita jual untuk hal yang positif, sama dengan menjual pisau juga. Kalau digunakan untuk bunuh orang, orang kita balik, kita menjualnya untuk kegunaan yang benar. Ya. Baik. Ini jual para ulama, tidak perlu ditanyalah. Hal jual handset ini juga jual beli di pasar, ulama-ulama juga memiliki laptop, memiliki apa namanya HP, dan juga para ulama malah ada yang toko juga punya juga apa namanya dagangan hal ini gitu. Jual kucing itu tidak boleh, ini untuk semua kucing, kucing tertentu aja Ustaz. Ya semua kucing, tidak ada pengecualinya. Bagaimana hukum makan di warung? Bayar 100 ribu makan sepuasnya. Ini termasuk bukan riba, tapi gharar. Ini tadi yang saya sebutkan. Kadang-kadang semua ikhwan menganggap jual beli yang dilarang itu riba semua, enggak. Sebabnya karena gharar. Nah, di sini ada gharar. Bila jadi dia makannya kurang, ya dibayar besar. Bila jadi dia makan satu banyak, ya dia bayarnya sama. Ini ada gharar, nilai gharar di situ. Bolehkah menjual jersey sepak bola yang bertuliskan lambang-lambang atau logo-logo kekufuran seperti salib atau nama-nama pemain kafir yang didolakan? Tentu hal ini adalah termasuk ta'unul mil'is, tidak boleh ya, lambang-lambang yang kekufuran tidak boleh. Kembali sekarang ada penjual jika ditanya berapa harganya, dia bilang 13 juta, maksudnya 13 ribu. Semisal itu, apa ini termasuk yang diancam dalam hadis celakalah orang yang berdusta untuk membuat orang tertawa? Oh, ini kadang-kadang tentang bahasa daerah ya. Di sebagian daerah 3 juta maksudnya 3 ribu kadang-kadang. Memang iya. Tapi kalau apa namanya bercanda dengan suatu kebohongan nggak boleh, jelas nggak boleh. Ya. Tapi kalau sama diketahui bahwa ini adalah namanya tidak apa mungkin ini 13 juta, itu hal yang tidak masuk, hal yang diharamkan dalam seperti itu. Bolehkah menjual petasan? Tidak boleh. Karena ini menimbulkan mudarat bagi pelakunya dan juga orang lain, tidak sedikit korban dalam masalah ini dan juga merusak ya suasana masyarakat, ketenangan masyarakat. Dan ini juga dilarang secara peraturan. Jadi, hal-hal seperti ini mudarat. Ya, banyak anak-anak kita yang cacat tangannya ya, bahkan ada yang menyebabkan kebakaran. Jelas hal-hal seperti ini tidak dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Salam Ustaz, apakah qabil luwak itu najis dikarenakan ia terbuat dari kotoran luwak, lalu bagaimana hukumnya menjualnya? Kopi luwak dihalalkan oleh para ulama karena dia telah dimakan tapi tetap bentuk kopi, tidak menjadi tai, kan? Masih tetap kopi dia. Bisa dibersihkan kenajisannya dengan proses, ya. Wallahu alam. Itu yang saya pahami dari penjelasan para ulama tentang hal ini. Baik, demikian selesai pertanyaan yang masuk. Nah, Ustaz, ya. Untuk ada satu pertanyaan lagi, Ustaz.